الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan majlis ilmu kita dari pembahasan Kitabul Adhahi min Sahihi Al-Imam Al-Bukhari, dan telah berlalu pembahasan kita yang pertama tentang bab sunnatil udhiyah, tentang sunnahnya berkurban. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu ma hiya sunnatun wa ma'ruf. Wasanya berkurban itu adalah suatu sunnah, suatu jalan, metode yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wasalam, wa ma'rufun, dan itu adalah perkara yang sudah diketahui bersama oleh kaum muslimin. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan pembahasan ini, bahwasanya beliau menyimpulkan bahwasanya enam di antara maksud dan tujuan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan tentang pembahasan ini adalah beliau ingin menyebutkan tentang hukum berkurban, apakah itu sunnah dalam artian ma yuqabilul bid'ah, apakah itu sunnah atau enam, ma yuqabilul wujub, apakah itu sunnah yang mustahabbah, ataukah berkurban adalah perkara yang wajib. Enam, karena kalimat sunnah itu memiliki beberapa makna, ya, di antaranya makna yang sangat masyhur ma'ruf di kalangan kaum muslimin adalah ma tuqabilul wujub, sunnah allati tuqabilul wujub, yang merupakan lawan daripada naam wajib. Naam. Kemudian sunnah di makna at-tariqah, sunnah yang bermakna jalan, metode. Naam. Dan apa yang boleh tampilkan di sini seluruhnya menunjukkan tentang perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara hukum wajib itu tidak bisa kita ambil hanya sekedar ya perbuatan semata. Sehingga enam dari asar, demikian pula dua hadis yang beliau tampilkan dalam pembahasan ini, tidak adanya lafaz perintah dalam berkurban pada hadis yang beliau tampilkan, sehingga makna yang tersisa adalah enam apa yang biasa kita dengar, bahwasanya ya, sunnah di sini adalah bermakna sesuatu yang mustahab. Enam, sesuatu yang mustahab. Naam, sunnah yang apabila kita mengerjakannya mendapatkan pahala, apabila naam kita meninggalkannya maka dia tidak mendapatkan dosa. Ini yang pengertian yang sering kita dengar dan ma'ruf. Naam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga makna sunnah di sini babu sunnatil udhiyah. Naam. Bab penjelasan tentang sunnahnya berkurban. Ay bermakna an-nadb. Ya. Itu sunnah mustahabbah. Nah, bukan perkara yang wajib. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ya para ulama. Naam. Ini adalah pendapat ya kebanyakan para ulama, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya berkurban adalah hukumnya mustahab. Naam. Ini adalah pendapatnya Sa'id bin al-Musayyab dari kalangan tabi'in, bikin pula Atha bin Abi Rabah dan juga Al-Qamah Al-Aswad, demikian pula Al-Imam Malik wa Syafi'i wa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahawai, Abu Yusuf, Abu Thawr wal Muzadi, demikian pula Daud dan juga Ibn al-Mundhir rahimahumullahu ta'ala. Nah, dan ini yang nampak dari judul yang dikemukakan oleh Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Demikian pula pembahasan kedua telah kita sebutkan kemarin adalah qismatul imamil arwahi bainan nas, tentang disyariatkannya bagi seorang pemimpin untuk membagi-bagi hewan kurban bainan nas, di kalangan manusia, di kalangan rakyatnya. Kemudian boleh menyebutkan hadisnya Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu qasama an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi dhuhaya. Nabi alaihi salatu wassalam telah membagi-bagi hewan-hewan kurban di kalangan para sahabatnya. Naam. Juga setelahnya al-udhiyah lil musafir wan nisa. Itu disyariatkannya berkurban bagi orang yang musafir, demikian pula bagi kaum wanita. Bahwasanya berkurban ini bukan hanya disyariatkan pada orang-orang yang mukim. Naam. Dan juga berkurban bukan hanya disyariatkan bagi kaum laki-laki, bahkan juga kaum wanita disyariatkan baginya untuk berkurban. Kemudian beliau berdalil dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, nam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa hadat bi syarifa qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki fa qala ma laki ana fisti qalat na'am qala inna hadha amrun katabahu Allah 'ala banati Adam faqdi ma yaqdi al-hajj ghayra an la tatufi bil bait falamma kunna bi mina utitu bi lahmi baqar fa qultu ma hadha qalu dhahha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Ya, syahid di sini bahwasanya Aisyah bertanya dari mana datangnya daging ini ketika beliau di Mina, maka mereka menjawab dhahha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqari. Rasulullah SAW telah berkurban atas nama istri-istri beliau dengan menyembeli ya sapi. Dan sisi pendalilannya juga bahwasanya beliau berkurban demikian pula istri-istrinya dalam keadaan mereka musafir, karena mereka sementara di Mina, ya mereka beliau datang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji. Beliau dari Madinah menuju ke Makkah dan saat itu mereka berada di Mina tentunya untuk dalam rangka melontar jamrah. Naam. Baik. Dan Al-Imam Al-Bukhari dengan pembahasan ini al-udhiyah lil musafir wan nisa, beliau ingin membantah pada sebagian orang yang berpendapat bahwasanya tidaklah disyariatkan bagi orang-orang yang musafir ataupun wanita untuk berkurban. Maka beliau mendatangkan judul ini dan juga mendatangkan dalilnya dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Demikian pula pembahasan kita yang kemarin yang keempat adalah ma yushtaha minal lahmi yauman nahar, bahwasanya pada hari Idul Adha ataupun Idul Adha secara adat, secara tabiat, bahwasanya manusia kaum muslimin menginginkan yang namanya makanan-makanan yang lezat seperti memakan daging. Maka ini adalah perkara yang syar'i. Ya, seseorang berlezat-lezat, bersenang-senang dengan memakan daging pada hari raya tersebut. Karena itu akan datang pembahasannya, bahwasanya sangat dianjurkan bagi yang berkurban agar mereka mengurusi hewan kurbannya dan menyembelih sendiri dan tidak mewakilkannya kepada orang lain, sehingga dia bisa memakan sebahagian dari daging kurbannya. Berbeda kalau dia yang mungkin kirim uangnya ke sebagian tempat, dia berkurban di tempat yang lain yang jauh, boleh jadi dia dan istrinya, demikian pula anak-anaknya, ingin memakan daging pada hari itu, sementara dia telah berkurban di tempat yang jauh. Naam. Juga pembahasan kita yang kemarin, yang kelima adalah, babu man qala al-adha yawman nahar. Orang yang menamai, naam, al-adha, dengan penamaan yawmun nahar. Al-adha, ataupun yawm al-nahar. Ini juga diperbolehkan. Idul adha atau idul nahar. Ini diperbolehkan. Naam. Kemudian boleh menyebutkan pada pembahasan ini hadisnya Abu Bakrah wa huwa Nufay ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Baik. Ini lima pembahasan yang telah kita sebutkan kemarin dari kitab Al-Adhahi min Sahih al-Bukhari. Thumma nuwasil qira'atana min hadzal kitab. Kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab ini. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah. Berkata al-Imam Abu Abdullah, nama kunia panggilannya Imam al-Bukhari. Wasmuhu Muhammad ibn Ismail. Namanya beliau adalah Muhammad ibn Ismail. Babul adha wan nahara bil musalla. Inilah satu pembahasan yang menjelaskan al-adha wan nahara bil musalla. Bahwasanya pelaksanaan salat Id, demikian pula penyembelihan, dilakukan di musalla. Maksudnya di lapangan, di tempat yang lapang. Qala al-Hafidz rahimahullah menjelaskan bab ini, judul ini. Qala Ibnu Battal, berkata Ibnu Battal rahimahullah, huwa sunnatun lil imami khassatan inda Malik. Bahwasanya berkurban di tempat salat di lapangan adalah dianjurkan, disunnahkan bagi seorang pemimpin secara khusus. Ini menurut Al-Imam Malik. Qala Malik fima rawahu Ibnu Wahb, berkata Al-Imam Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Wahb, itu Abdullah Ibnu Wahb, innama yuf'alu dhalika li'alla yadhbaha ahadun qabla. Sesungguhnya dianjurkan demikian, dianjurkan bagi seorang imam agar dia menyembelih hewan kurbannya di tempat salat tersebut, di lapangan, agar tidak ada seorang pun yang menyembelih hewan kurbannya sebelum pemimpin tersebut. Nah, karena tentunya dia yang akan memimpin salat. Sementara tidak sah suatu sembelihan dan telah berlalu. Nah, penyebutan masalah ini dalam sebagian hadis yang telah kita baca kemarin, bahwasanya orang yang menyembelih sebelum dia salat, maka sembelihannya tidak sah. Tidak sah kalau itu dia niatkan sebagai hewan kurban. Jadi tujuan supaya imam menyembelih hewan sembelihannya di lapangan sebagai tanda bahwasanya orang sudah selesai sholat, supaya orang-orang pun dapat menyembelih hewan sembelihannya setelah si imam tersebut, pemimpin tersebut, nam menyembelih hewan kurbannya setelah dia sholat. Zad al-Muhallab wal yazbahu ba'dahu ala yaqinin. Al-Muhallab juga berkata agar mereka, para jamaah, menyembeli hewan kurban-kurban mereka ala yaqinin, benar-benar di atas keyakinan bahwa ini sudah waktunya dan saatnya orang menyembeli, apabila sang imam tersebut telah menyembeli hewan kurbannya. Wal yata'allamu minhu sifat al-zabhi, dan juga gunanya agar masyarakat kaum muslimin mempelajari bagaimana tata cara menyembelih. Nah, wa dzakara fihi al-muallif hadis Ibnu Umar min wajhain, dan beliau menyebutkan hadisnya Abdullah bin Umar, ya. Naam, sebaiknya kita akan baca. Qala rahimahullah, berkata Imam Al-Bukhari, qala haddatsana Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Muqaddami, telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Muqaddami, wa huwa Abu Abdullah Ats-Tsaqafi maulahum Al-Basri thiqatun. Muhammad syekhnya Bukhari sini, gurunya Imam Al-Bukhari, Muhammad ibnu Abi Bakar Al-Muqaddami, beliau adalah Abu Abdullah Ats-Tsaqafi maulahum Al-Basri, beliau berasal dari kota Basra, Irak. Siqah, beliau adalah orang yang terpercaya, baik dari sisi hafalannya, demikian pula dari sisi agamanya. Karena ini yang dikatakan siqah terpercaya, baik dari sisi hafalan, bobot hafalannya, ataupun kitabnya, dan juga terpercaya dari sisi kejujurannya, dari sisi agamanya. Nah, hadis-hadisnya beliau dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dan juga Al-Imam Muslim, demikian pula Al-Imam Nasa'i. Berarti Al-Imam Tirmidzi, Abu Daud, dan juga Al-Imam Ibn Majah tidak mengeluarkan hadisnya beliau ini. Qala haddathana Khalid Ibn Al-Harith. Kemudian Muhammad Ibn Abu Bakar berkata, telah memberitakan kepada kami Khalid Ibn Al-Harith, wahuwa Al-Hujaimi Abu Uthman, kunianya Al-Basri. Juga beliau dari kota Basra, Siqatun Thabtun, akhrajalahu al-jama'ah. Hadis-hadisnya terdapat dalam Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Qala haddathana Ubaidullah, telah memberitakan kepada kami Ubaidullah, wahuwa Ubaidullah Ibn Umar Ibn Hafs Ibn Asim Ibn Umar Ibn Al-Khattab Al-Umari Abu Uthman, Siqah lagi kokoh. Akhrajahul jama'ah, hadisnya juga dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Naam. Ubaidullah, di sini adalah Ubaidullah Ibnu Umar Ibnu Hafs Ibnu Asim Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab. Berarti beliau masih cucunya Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhu. An-Nafi', dari Nafi', wa huwa Nafi' Maula Abdullah bin Umar. Beliau adalah bekas budak, beliau tawanan, kemudian dimerdekakan oleh Abdullah bin Umar. Naam. Kunianya adalah Abu Abdullah. Naam. Thiqatun thabitun faqihun masyhur. Beliau thiqah, lagi tokoh, faqih, dan mendalam keilmuannya, ilmu agamanya. Masyhurun, dan beliau sangat masyhur, sangat terkenal. Akhrajahu lahul jama'ah, juga hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, dan Al-Imam Ibn Majah. Itu bersitah. Ini hadis yang kelima, 5551. Nah, yang ada tarkimnya Fuad Muhammad Fuad Abdul Baqi. Nah, karena penertiban nomor ini ya banyak model cetakan. Nomor yang saya sebutkan ini menurut tertibnya siapa? Muhammad Ibn Abdul Baqi, Muhammad Fuad Abdul Baqi Al-Misri, yang telah mentahqiq kitab Sahih Bukhari tersebut. Baik. Qala, beliau mengatakan, berkata Nafi' rahimahullah, kana Abdullah radhiyallahu anhu yanharu fil manhar. Adalah Abdullah, itu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yanharu fil manhari, menyembelih hewan kurbannya, fil manhar, di tempat penyembelihan, itu di dekat musalla. Al musalla maksudnya di bahasa kita saat ini lapangan. Qala Ubaidullah, ya'ni manharan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya fil manhar, tempat kebiasaannya Nabi alaihi salatu wasallam menyembelih. Baik. Dari sini kita mengetahui bahwasanya dahulu Nabi alaihi salatu wasallam, ya, tentu sebagai pemimpin kaum muslimin, senantiasa menjadikan satu tempat khusus di tempat yang beliau tempati salat. Salat Id, itu di lapangan. Nah, dan telah berlalu bahwasanya hikmah kenapa bagi seorang pemimpin, seorang imam dianjurkan agar dia menyembelih hewan kurbannya di lapangan, apa tadi? Apa hikmahnya disebutkan oleh Ibnu Battal? Agar kaum muslimin mengetahui bahwasanya ini sudah saatnya dan sudah waktunya orang untuk menyembelih hewan kurban. Artinya mana sudah selesai sholat. Juga agar mereka mempelajari tata cara penyembelihan dari imam tersebut. Nah, baik. Kemudian sepeninggalan Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, di mana kita mengetahui bahwasanya di antara para sahabat yang sangat gigih dan kuat mengikuti apa saja yang biasa dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah beliau ini, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bahkan pada suatu saat beliau dalam perjalanan kemudian datang ke suatu tempat buang air kecil. Maka beliau mengatakan, dulu saya pernah bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan saya melihat beliau buang air di tempat ini. Ya, ayo saking semangat beliau mau mengikuti jejak-jejak Nabi alaihi salatu wassalam. Maka setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, di mana beliau adalah salah seorang di kalangan para ulama dari kalangan sahabat, Abdullah bin Umar juga senantiasa menyembelih hewan kurbannya di tempat yang biasa Nabi alaihi salatu wassalam untuk dia menyembelih hewan kurbannya. Sehingga dari sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya bukan hanya para pemimpin saja secara khusus yang dianjurkan untuk dia menyembelih hewan kurbannya di tempat itu. Jadi tempat yang kaum muslimin banyak berkumpul itu di lapangan tadi, juga orang-orang yang diteladani dari kalangan para alim ulama, ya, termasuk mungkin di zaman ini para imam-imam masjid, ya, di setiap tempat hendaknya mereka menyembeli hewan-hewan kurban mereka di depan masyarakatnya supaya mereka kaum muslimin dapat mengikuti dan dapat mengetahui bagaimana cara berkurban dengan, ya, benar. Qala rahimahullah, qala haddatsana Yahya ibn Bukair. Lihat semua yang kita baca ini. Lihat yang dibaca, dibuka kitabnya. Dibuka kitabnya. Supaya setiap lewat nama dikasih penjelasan, oh ini namanya. Dilihat, dilihat. Nah. Qala haddatsana Yahya ibn Bukair. Berkata Imam Al-Bukhari, telah memberitakan kepada kami guru kami yang bernama Yahya ibn Bukair. Wahuwa Yahya ibn Abdillah ibn Bukair. Yahya ibn Bukair, dia adalah Yahya ibn Abdillah ibn Bukair. Al-Makhzumi. Maulahum. Maulah juga. Beliau mantan-mantan Buddha. Al-Misri. Beliau dari negeri Mesir. Siqatun. Beliau siqah. Billayhi. Ya, terlebih lagi pada hadis yang beliau ambil dari guru yang bernama Al-Layth, seperti dalam hadis yang kita akan baca. Nah, Yahya bin Bukair, Bukair nama kakeknya. Wal jadduab, sementara kakek itu adalah bapak, ya, sehingga boleh dia menisbahkan dirinya kepada kakeknya. Nah, Yahya bin Abdullah ibn Bukair, mungkin kakeknya terkenal, dia lebih senang pasang nama kakeknya di belakang. Ya. Naam. Baik. Yahya ibn Abdullah ibn Bukair Al-Makhzumi maulahum Al-Misri thiqatun bil-Layhi akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim wa kadhalik Ibn Majah. Qaf. Qaf ay maknanya Al-Quzwayni. Al-Imam Ibn Majah Al-Quzwayni. Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid Al-Quzwayni. Beliau mengatakan qala haddatsana Al-Layth, telah memberitakan kepada kami Al-Layth, wahuwa Al-Layth ibnu Sa'adin. Layth, nama bapaknya adalah Sa'ad. Al-Layth ibnu Sa'ad. Ibni Abdurrahman Al-Fahmi Al-Misri dari negeri Mesir. Abul Harith, beliau kunianya Abul Harith, nama panggilannya Abul Harith. Fiqatun sabutun faqihun imamun. Fiqatun sabutun imamun faqihun. Beliau fiqah sabutun kokoh imam, orang yang patut diteladani. Faqihun, orang yang mendalam keilmuannya. Faqih, pemahamannya. Masyhurun, dan beliau sangat masyhur. Bahkan beliau punya pengikut di zaman itu. Maksudnya beliau, ya, di sana ada dikenal dengan mazhab al-Laythi. Seperti sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, dan dikenal dengan orang-orang Asy-Syafi'iyah. Ya, banyak-banyak pengikut beliau. Walaupun setelah itu, ya, pengikutnya beliau, orang menisbahkan diri kepada beliau, ya, pelan-pelan habis dan hilang. Yang tersisa tinggal 4 minal a'immah, Syafi'iyah, Syafi'i, Maliki, siapa? Hambali, Hanafi. Naam. Baik. Qala an Katsir ibni Farqad, dari Katsir ibni Farqad, wa huwa al-Madani, dari Madinah, nazilu Misr, walaupun setelah itu beliau pindah ke Mesir. Siqatun, beliau siqah, akhrajalahu al-Bukhari, Abu Dawud, wa al-Nasai. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, al-Imam Abu Dawud, al-Nasai. Berarti beliau tidak punya hadis dalam Sahih Muslim. An-Nafi', dari Nafi', wa huwa Nafi' maula Abdullah bin Umar, sudah berlalu biografinya secara singkat. Bahwa kunianya beliau adalah Abu Abdullah. Siqatun sabutun faqihun masyhur. Beliau mengatakan anna bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu akhbarahu, telah mengabarinya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhbahu wa yanharu bil musalla. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa menyembelih, yang menyembeli, menggerek, yaitu sapi ataupun kambing. Wayanharu, dan menahar, yaitu dengan cara menusuk bagian leher ataupun tenggorokan unta. Bukan dengan cara digerek kalau unta, tapi dengan cara itu ditusuk bagian lehernya, tenggorokannya. Naam, tidak ada pisau tersendiri. Dan ini lebih mudah. Sehingga kalau unta disembelih itu bukan kayak orang menyembeli sapi diguling, ya, dijatuhkan. Tapi dalam keadaan dia berdiri, diikat kaki depannya, kemudian langsung ditusuk bagian lehernya. Ya. Dan itulah cara yang terbaik. Karena kalau apabila kita mau tumbangkan, mau diikat kemudian di kayak kambing, antum tidak boleh, jadi antum tidak bisa lawan unta. Tapi dicarikan cara, dengan cara diikat kaki depannya, ya, diketahui oleh mereka, kemudian langsung ditusuk, dan kalau sudah ditusuk langsung jatuh sendiri, roboh. Naam, fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Baik. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam kalau beliau menzabah, itu menggerek, menyembeli, ataupun menahar, itu dengan cara menusuk bagian leher tenggorokannya unta, beliau melakukannya bil musalla, di musalla. Ya, maksudnya di lapangan, di tempat terbuka, di tempat sholat. Musalla itu namanya musalla. Kalau kita hari ini namanya musalla, masjid kecil, ya. Intinya tempat, ya, Pak? Jumatan. Tapi musalla, kalau kita temukan dalam hadis-hadis, berarti maknanya, Pak? Musalla maksudnya tempat sholat di lapangan, di tempat yang terbuka. Baik. Dari bab dan judul, demikian pula dua hadis yang beliau tampilkan di sini tentang anjuran khususnya bagi seorang pemimpin, baik itu pemimpin negara ataupun pemimpin dalam artian imam masjid ataupun orang-orang yang ditokohkan dari kalangan para alim ulama, agar mereka kalau bisa menyembeli hewan kurban mereka ataupun sebagian dari kaum muslimin di lapangan tersebut, agar kaum muslimin dapat mengambil pelajaran dari apa yang si pemimpin dan sang imam ya, ia lakukan di depan masyarakatnya. Baik, selesai pembahasan ini. Kemudian selanjutnya berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, siapa namanya tadi? Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail. Ahsantum. Bab udhiyati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn aqranain. Ini pembahasan ketujuh dari Kitabul Adhahi. Bab udhiyati an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kabshayn aqranain. Inilah satu pembahasan yang menjelaskan tentang bahwasanya hewan kurban Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya kebanyakannya beliau berkurban dengan dua ekor kambing dari jenis domba kibash, aqranaini yang bertanduk. Udhiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini aqranain, hewan sembelihannya Nabi alaihi salatu wassalam itu dengan dua ekor kambing domba aqranaini yang bertanduk. Wa yuzkaru saminaini, dan disebutkan yang ada riwayat menyebutkan bahwa saminai di dua kambing itu adalah dua ekor kambing yang gemuk. Naam. Saminai ini maksudnya gemuk. Baik. Dan hadis ini ataupun kalimat yuzkaru saminai ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Naam, wa fi lafzi saminai ini. Berkata Syekh kami Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, beliau mengatakan hadzal lafdz dzakara al-Bukhari bighairi sanad. Kalimat saminain ini disebutkan oleh Imam al-Bukhari tanpa sanad. Seperti yang kita baca. Ya, wa yudzkaru saminain. Ya, Imam al-Bukhari mengatakan dan disebutkan konon bahwasanya dua kambing itu adalah dua kambing yang gemuk, saminain. Dan Imam al-Bukhari telah mengisyaratkan bahwa lafaz saminaini ini adalah lafaz yang padanya ada kelemahan. Ketika belum membawakan dengan lafaz sigah tamriyah. Ya, beda kalau sigatul jazm pasti. Zakara atau qala atau sami'a. Ini sigah tamriyah apa sigah sigatul jazm namanya. Bentuk pemastian. Beda kalau yuzkar. Bedeng. Gare katanya. Ya, berarti sesuatu apa? Ini Imam Al-Bukhari telah mengisyaratkan bahwa lafaz ini adalah lafaz hadis yang didhaifkan. Naam. Baik. Berkata Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah, wa sani'ul hafiz, dan apa yang dilakukan oleh al-hafiz dalam bulughul maram ini, yuhimu annahu lafzun lis-syekhaini. Seolah-olah memberikan sangkaan kepada kita bahwasanya adalah dari Sahih Bukhari dan juga Muslim. Baik. Wallahu alam. Qala rahimahullah wa qala Yahya ibn Sa'id. Berkata Yahya ibn Sa'id. Ini muallaq hadis ini. Artinya muallaq, sanadnya tergantung. Muallaq ma hurifa min mabda isnadihi rawin wahid fa akthar ala tawalig. Yang namanya hadis muallaq adalah hadis yang dijatuhkan sanadnya dari awal. Ya. Satu rawi atau lebih secara berturut-turut itu muallaq namanya. Ya, hadis yang jatuh sanadnya perawinya dari arahnya musannif seperti Bukhari di sini langsung mengatakan wa qala Yahya bin Sa'id, berkata Yahya bin Sa'id. Sementara Imam Al-Bukhari tidak pernah ketemu dengan Yahya bin Sa'id. Ini muallaq namanya. Akan tapi hadis-hadis yang muallaq dalam Sahih Bukhari itu terbagi menjadi dua. Ada yang muallaq tergantung sanadnya di satu tempat seperti di sini, tapi boleh jadi boleh sambungkan di pembahasan yang lain. Tapi Ahwan, itu maksudnya. Baik. Jadi sanad ini adalah muallaq. Berkata Al-Hafidz wasalahu Abu Nu'aim bin Mustakhraj. Akan tetapi hadis ini telah disambungkan sanadnya oleh Al-Imam Abu Nu'aim dalam kitab beliau yang berjudul Al-Mustakhraj min tariq Ahmad ibn Hanbal, dari jalannya Ahmad ibn Hanbal Al-Imam Al-Abbad ibn Al-Awwam qala akhbarani Yahya ibn Sa'id wa huwa Al-Ansari. Yahya di sini adalah Yahya ibn Sa'id al-Ansari ibn Qais al-Madani Abu Sa'id al-Qadhi thiqatun thabtun. Beliau thiqah terpercaya, kokoh, ya, kuat hafalannya. Akhrajahu lahul jama'ah. Sami'tu Aba Umamata ibn Sahlin, kata beliau, saya pernah mendengarkan Abu Umama ibn Sahal. Abu Umama, kata beliau, saya pernah mendengarkan Abu Umama ibn Sahal. Abu Umama di sini adalah beliau bernama As'ad ibn Sahal ibn Hunayf al-Ansari, ma'rufun bi kunyati, beliau lebih dikenal dengan nama panggilannya, kunyanya, ma'dudun fis sahabah, beliau termasuk dalam digolongkan dari kalangan sahabat. Lahu ru'ya, lahu ru'ya maknanya bahwasanya dia telah melihat Nabi alaihissalatu wassalam di masa kecilnya. Walam yasma' minan Nabi SAW, akan tapi beliau tidak mendengar ataupun meriwayatkan satu hadis pun dari Nabi alaihissalatu wassalam secara langsung. Mafhum? Naam. Ini Abu Umama, beliau bernama siapa? As'ad ibnu Sahal ibnu Hunayf. Al-Hafidh mengatakan ma'ludun fis sahabah, artinya beliau termasuk dari kalangan sahabat. Hanya toy walahu ru'ya, lahu ru'ya, ibaratnya beliau sempat melihat Nabi alaihi salatu wasalam. Walam yasma' minan Nabi sallallahu alaihi, akan tapi beliau tidak mendengar, tidak meriwayatkan satu hadis secara langsung dari Nabi alaihi salatu wasalam, karena li shighri sinni, karena saking kecilnya beliau, beliau sangat masih muda. Sehingga beliau hanya meriwayatkan hadis dari kalangan para sahabat-sahabat yang lainnya. Abu Umama radhiyallahu anhu berkata, "Kunna nusamminul udhiyata bil Madinah," bahwa kami dahulu kebiasaan kami penduduk Madinah di zamannya beliau, dan perhatikan bahwa beliau masih termasuk apa? Sahabat, walaupun sahabat yang masih sangat muda, sangat kecil. Wa kami dahulu nusamminul udhiyata bil Madinah. Kami biasa menggemukkan, itu sengaja menggemukkan hewan kurban di Madinah. Wa kana al-muslimuna yusamminuna, dan ada kaum muslimin juga sengaja menggemukkan hewan-hewan kurban mereka. Artinya maknanya mereka membelinya ataupun telah menyiapkan hewan kurban tersebut jauh-jauh sebelum hari raya Idul Kurban. Beda kebanyakan kaum muslim saat ini. Nanti benar-benar nanti mungkin 10 hari lagi atau hari hanya baru pergi nyari. Nah, sehingga supaya lebih bagus, lebih baik, maka tidak mengapa dia menyiapkan hewan kurbannya, ya, beberapa bulan sebelum hari penyembelian hewan kurban, supaya dia bisa menggemukkannya. Dan diantara bentuk penggemukan yang diperbolehkan oleh para ulama adalah dengan cara mengebiri, ya, hewan kurban tersebut. Kalau itu dari jenis jantan tentunya, ya. Nah, sehingga dari hadis ini, ikhwan, para ulama mengambil istimbat tentang anjuran memilih binatang kurban yang gemuk. Ya, apabila kita hendak menyembelih hewan kurban, tidak mengapa kita apa? Sengaja mencari yang gemuk. Nah, ini anjuran. Dan telah dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma penafsiran ayat dari surah Al-Hajj 32, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya demikian itu termasuk di antara ketakwaan hati seseorang. Berkata Abdullah bin Abbas, "Naam, ta'zimuha istismaruha." Bentuk pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah istismaruha. Itu sengaja mencari, memilih hewan-hewan yang gemuk untuk kita kurbankan. Wasti'zamuha, sengaja mencari yang paling besar. Ya. Wasti'sanuha, dan berbuat baik kepada binatang kurban tersebut. Berbuat baik terhadap binatang kurban tersebut, diantaranya cara berbuat baik dengan tidak menyembelih hewan kurban yang kita potong di hadapan hewan kurban yang kita hendak potong. Apa maksudnya? Artinya jangan sampai seseorang menyembelih hewan kurban yang dia mau kurbankan, ataupun kapan saja kalau dia menyembelih hewan, ya, baik untuk akikah atau untuk diperdagangkan, supaya dia jangan menyembelih hewan kurban tersebut di depan hewan kurban yang lainnya yang dia mau potong. Ya, enam. Toi. Dan hendaknya dia berlemah lembut terhadap binatang tersebut. Nabi SAW berkata, Inna Allah kataba al-ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan kebaikan pada segala sesuatu. Iza qataltum fahsinul qital, jika kalian membunuh, perbaiki cara bunuhnya. Jangan mencincang, memutilasi, ya. Walaupun di medan perang. Kalau musuh sudah terbunuh, sudah tinggalkan. Nah, mencincang itu bukan kebiasaan kaum muslimin, tapi kebiasaan orang kafir. Wa idza dzabhtum fahsinu dzibha. Dan apabila kalian menyembelih, perbaiki cara sembelihannya. Kemudian Nabi menjelaskan, wal yahuddu ahadukum syafratah. Hendaknya kalian menajamkan pisau kalian apabila kalian hendak menyembelih. Wal yuridza bihatahu. Dan hendaknya dia berlemah lembut terhadap hewan tersebut yang hendak dia mau sembelih. Jangan ditarik dengan paksa. Ya. Jangan dikasari. Dia sudah mau disembeli masih dicambuki masih ya. Ini tidak sepantasnya. Naam. Bila kemuliaan Islam ya memberikan haknya sesuai dengan ya posisinya masing-masing. Wa qala rahimahullah قال حدثنا آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج شعبة ابن الحجاج أبو بسام الواسطي شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم كنيان أبو بسام الواسطي ثقة حافظ متقن ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول ألا لا Al-Imam Ats-Tsauri biasa berkata, huwa amirul mu'minin fil hadis. Beliau adalah amirul mu'minin pemimpinnya kaum mu'minin dalam bidang hadis, yaitu zaman di zamannya. Wa huwa awwalu man fattasha bil 'iraq 'anil rijal wa dhabba 'anil sunnah. Dan beliau adalah orang yang pertama kali memeriksa satu persatu para perawi yang pantas untuk diambil ilmunya atau tidak. Naam. Dan beliau adalah orang yang pertama kali membela sunnah di negeri Iraq, itu dengan cara memeriksa, melihat siapa yang berhak, yang pantas diambil ilmunya atau tidak. Naam. Wa kana 'abida, dan adalah beliau adalah orang yang ahli dalam ibadah, yang beliau banyak melakukan ibadah. Hadza Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullahu taala. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Tayyiban. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib وهو البصري نعم عبد العزيز ابن صهيب البصري ثقة أخرج له الجماعة قال سمعت أنس ابن مالك رضي الله عنه سأقرنا من dengarkan أنس ابن مالك وهو أبو حمزة أنس ابن مالك الأنصاري أبو حمزة الخزرجي dari suku خزرج نعم قبيلة yang ada di Madinah, ma'ruf. Naam. Khadimu Rasulullah SAW, khadamahu Nabi SAW, 10 years. Beliau adalah salah seorang yang pernah berbuat baik, memberikan pelayanan kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Ketika Nabi SAW datang, maka ibunya beliau, Ummu Sulaim, radhiyallahu anha, saking semangatnya agar anaknya ini menjadi orang yang baik, maka beliau adalah orang yang pertama kali mengatakan, wahai Rasulullah, ini anak saya, khudaimuk. Atau, naam, ini pelayanmu. Wahai Rasulullah, biar tinggal bersamamu, dan dia akan membantumu apa-apa yang kebutuhkan. Maka Nabi pun menerima tawaran tersebut, dan subhanallah, dengan semangatnya sang ibu ini, agar anaknya yang bernama Anas ini, duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, sebaik-baik manusia adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, dan usaha beliau ibunya pun tidak sia-sia. Sehingga Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah di antara para sahabat, di antara para alim ulama dari kalangan sahabat yang banyak menghafalkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal Habru kal Hudri wa Jabir wa zaujatun nabiy. Inilah para sahabat yang terbanyak meriwayatkan dari hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Di antaranya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang kita sedang baca hadisnya saat ini. Qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhhi bi kafshaini, adalah Nabi alaihi salatu wasalam senantiasa, nah, kebiasaannya beliau menyembeli dua ekor kambing kibas, yaitu domba. Wa ana udhhi bi kafshaini, dan saya pun, kata beliau, juga senantiasa berkurban dengan dua ekor kambing dari jenis domba. Baik. Dari hadis ini, ikhwan, bahwasanya seseorang yang hendak berkurban yang paling afdal apabila dia menyembeli dari jenis kambing adalah yang terbaik adalah yang jenis domba. Naam. Yang terbaik adalah jenis domba, karena inilah yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau dia menyembeli hewan kurban dan uangnya hanya cukup beli kambing, maka jenis kambing yang terbaik adalah kambing dari jenis domba. 6. Baik. Juga dalam hadis ini semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk mengikuti apa-apa yang telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 6. Maka Anas mengatakan, maka saya pun juga senantiasa berkurban dengan dua ekor kambing domba. Dan juga telah berlalu hal yang sama dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Bahwasanya beliau juga senantiasa namun ikuti dan bersemangat mengikuti apa-apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwasanya beliau senantiasa berkurban, menyembelih hewan kurbannya fil manhar. Manharun Nabi. Di tempat yang biasanya Nabi alaihi salatu wassalam menyembelih hewan kurbannya, di lapangan, di tempat beliau salat. Tsumma qala rahimahullah, qala haddatsana Qutaibah ibn Sa'id, berkata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami, syekh kami, guru kami yang bernama Qutaibah ibn Sa'id, wahuwa ibn Jamil, Qutaibah ibn Sa'id ibn Jamil Abu Raja Al-Baqlani, demikian nama panggilannya, Abu Raja Al-Baqlani, fiqatun sabtun, fiqah lagi kuat, kokoh. Ya, hadis itu akhrajahu lahu al-jamaah. Naam, hadis-hadisnya juga telah dikeluarkan oleh al-jamaah, maksudnya ashabu kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan juga Imam Ibnu Majah. Naam. Qala haddatsana Abdul Wahhab. Kemudian Qutaibah mengatakan telah memberitakan kepada kami guru kami yang bernama Abdul Wahhab, wahyu Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid Abu Muhammad Al Basri, fiqatun, beliau fiqah, taghayyara qabla mautihi bi 3 sinin, walaupun hafalannya beliau sudah mulai berubah 3 tahun sebelum meninggalnya beliau. 6. Maka siapa yang mengambil dari beliau sebelum ikhtilat, sebelum bercampur hafalannya, maka hadisnya diterima mustaqim. Dan siapa yang mengambil dan berguru kepada beliau setelah mulai melemah hafalannya, maka hadisnya ditolak. Dan ini telah dicatat semua oleh para ulama dalam satu kitab yang berjudul Al-Kawakibun Niyarat. Ini orang-orang yang mengambil dari orang-orang berguru kepada orang yang sebelum dia ikhtilaf dan setelah ikhtilaf. Ini bercampur hafalannya, maksudnya ikhtilaf. Siapa yang berguru sebelum pikun kepada orang itu ataupun yang setelah dia, setelah pikunnya. Nah, makanya semua diperiksa. Dan karena itu, ikhwan, ini nama-nama ini adalah bukan perkara yang mudah. Ini adalah agama. Berkata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, al-isnadu minad-din. Buah sanad, para pembawa berita itu adalah bagian daripada agama. laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Seandainya bukan karena para perawi, tentu orang akan berkata semuanya. Nabi berkata, Nabi melakukan itu, Nabi melakukan ini. Tetapi sammulana rijalakum. Sebutkan perawi kalian, dari mana kalian mengambil hadis ini? Mana sumber beritanya? Maka demikian pula di zaman ini, jangan terlalu cepat menyebar berita yang tidak jelas, ya, yang tidak ada sumbernya, atau mungkin ada sumber beritanya tapi dari orang-orang yang tidak terpercaya, orang-orang yang tidak terpercaya agamanya, orang biasa dusta, orang kafir, orang fasik, ya, semua mau dipercaya. Nah, jangan cepat mengambil kesimpulan, mengambil satu berita, dilihat dulu siapa yang membawakan berita itu. Nah, akhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, qala an ayyub, dari ayyub, wa huwa ayyub ibni abi tamima as-sakhtiyani wa abu tamima ismuhu kaisan, berarti beliau adalah ayyub ibnu kaisan, walaupun lebih dikenal dengan ayyub ibnu abi tamima, kunyanya abu bakar al-basri, dari kota Basra. Nam, thiqatun sabtun hujjatun min kibaril fuqaha, thiqah lagi kokoh, hujjah min kibaril fuqaha, termasuk dari kalangan ulama yang mendalam agamanya. Nam, pemahaman agamanya, min kibaril fuqaha. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, wa huwa Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi, thiqatun fadil, thiqah fadil, kathirul irsal. Nah, ini kathirul irsal, artinya biasa beliau naam mengatakan sesuatu dari pulang pada dia tidak dengar. Ini dicatat semua, kathirul irsal. Naam, sehingga hadis-hadisnya beliau naam apabila tidak ditasrih bisama naam, maka tentu bisa jadi akan ditolak, apalagi kalau itu di luar Bukhari Muslim. Naam, oleh karena itu di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayatnya beliau di nomor 2 kan, beda dengan yang sebelumnya Abdul Aziz bin Suhaib mengatakan qala sami'tu Anas bin Malik, ini tafsir bis sama. Dia kalau sini anda di kilabah anda Anas, pada hadisnya satu sama. Naam. Oi. Beliau mendatangkan sebagai penguat pada hadis yang sebelumnya. Taib dari Abu Qilabah, siapa namanya tadi? Siapa namanya tadi? Hah? Abdullah ibn Zaid. Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullahu ta'ala. An Anas, dari Anas, wa huwa Anas ibn Malik Abu Hamzah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inkafa, inkafa aymana, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inkafa ila kabshaini. Aymana inkafa, maksudnya mana, artinya beliau menghampiri, setelah beliau salat, setelah khutbah, maka beliau pun mendatangi dan menghampiri, ila kabshaini, kepada dua ekor kambing, akranaini yang bertanduk, amlahaini yang berwarna amlah. Ma'mana amlah, al-amlah, maksudnya yang kata beliau al-amla bil muhmala huwa alladhi fihi sawadun wa bayad, yaitu warna yang padanya ada warna hitam dan juga warna putih, wal bayadu akthar, dan warna putih yang lebih dominan. Naam, artinya warna dasarnya adalah warna putih kemudian bercampur warna hitam. Dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha belum mengatakan tentang warna kambing tersebut, ya ta'u pisawadin, berjalan di atas yang hitam, wa yabruku pisawadin, berbaring tidur di atas yang hitam, wa yanduru pisawadin, melihat pada yang hitam. Maksudnya pada kaki, bagian perutnya dan juga pada bagian mukanya, matanya, terdapat bulu-bulu yang berwarna hitam. Nah, dan inilah warna yang terbaik kata para ulama. Apabila kita hendak mencari warna kambing, maka warna yang terbaik adalah warna putih, warna dasarnya, kemudian adanya sedikit bulu-bulu warna hitam di bagian perut, muka, kemudian juga bagian kaki. Siapa yang mampu dapatkan ini, maka insyaAllah dia majur atas semangatnya untuk mengikuti apa yang dipilih oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk menunjukkan tentang kecintaan kita terhadap beliau. Naam. Fadzabahuma biyadi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam beliau sendiri yang langsung menyembelih dua ekor kambing tersebut. Naam. Akan datang hadis ini juga nanti tentang anjuran bagi seseorang untuk agar dia sendiri menyembelih hewan kurbannya dan tidak mewakilkan kepada orang yang lain selama dia mampu, ya, dan bisa, dan insyaallah semua bisa, ya, ambil pisau yang tajam kemudian dia mengucapkan bismillah Allahu akbar, mudah, ya. Nah, bahkan Abu Musa radhiyallahu anhu akan datang berwasiat kepada putri-putrinya agar anak-anak perempuannya sendiri yang menyembeli kambing-kambing kurbannya. Naam. Yang pusing cari Pak Imam, Pak Imam, mana Pak Imam ini? Kasihan. Ya, dulu mau sembeli ayam dulu saja. Orang-orang tua kita dahulu kadang nunggu Pak Imam sampai, karena Pak Imam termasuk sibuk. Ya. Naam. Masya Allah, ya. Jadi masih berlaku di sebagian tempat di kampung-kampung. Ya. Dulu tidak makan ayam orang kalau tidak ada Pak Imam. Nah, tidak ada yang berani disembeli kalau bukan orang di masjid. Ini malah Pak Imam. Imam kampung. Maka dianjurkan bagi yang berkurban agar mereka sendiri yang menyembeli hewan kurbannya. Nah. Taba'ahu Wuhaibun an Ayyub. Taba'ahu punya kembali kepada siapa? Abdul Wahab. Jadi Wahib ini mengikuti riwayatnya siapa? Abdul Wahab dari Ayub. Berarti Ayub ini dua murid. Pertama Abdul Wahab ibnu Abdul Majid. Kemudian yang kedua siapa? Wahib ibnu Khalid. An Ayub. Waqala Ismail Wahatim ibnu Wardan. Berkata Ismail Wahatim ibnu Wardan an Ayub. Ini ada tambahan lagi. Orang-orang mengambil dari Ayub ini Ismail, kemudian Hatib bin Wardan, sehingga empat orang seluruhnya. Dari Ayub, an ibni Sirin. Dari ibnu Sirin, an Anas. Nah, baik. Berarti Ayub dalam hadis ini boleh memiliki dua guru juga, dari dua jalur. Pertama Abu Qilabah, kemudian yang kedua dari Muhammad ibnu Sirin dari Anas. Sehingga apa yang kita khawatirkan puasanya riwayatnya Abu Qilabah ini dari Anas, dikhawatirkan tadlisnya, irsalnya telah tertutupi dengan adanya Muhammad ibn Sirin juga mempersaksikan riwayat dari Anas dengan hadis yang sama. Tadi kan kita katakan puasanya Abu Qilabah ini kafirun irsal. Dia boleh banyak melakukan irsal, artinya beliau membawakan kadang satu berita yang dia tidak dengar langsung. Ya kan? Nah sekarang Al-Imam Al-Bukhari sengaja menyebutkan riwayat yang lain, jalur yang lain, Wahib dari Ayyub, demikian pula Ismail dan Hatib bin Wardan dari Ayyub, dari Muhammad ibnu Sirin. Ya? Dari Muhammad ibnu Sirin. Jadi Ayyub mengambil hadis ini dari Abu Qilabah dan juga Ayyub dari Muhammad ibnu Sirin dari Anas. Sehingga apa yang kita khawatirkan pada riwayatnya Abu Qilabah tadi boleh terjadi kecurangan, ya. Sekarang ada Muhammad bin Sirin dari Anas juga mempersaksikan apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan melalui jalurnya Anas. Nah. Qala rahimahullah. Qala haddatsana Amr ibn Khalid wa huwa Abu al-Hasan al-Harrani. Nazilu Misir. Dari Anas. Dia beliau turun di, artinya berpindah ke Mesir. Amr ibn Khalid Abu al-Hasan al-Harrani. Harran di Syam. Kampungnya Syaikhul Islam ibn Taymiyyah. Siqatun beliau siqah. Akhrajahu al-Bukhari wa ibn Majah. Hadisnya dijumpai dalam Sahih Bukhari dan juga Imam ibn Majah. Qala haddathana al-Layth. Wa qad sabaqa. Al-Layth ibn Sa'ad. Abu al-Harith al-Fahmi al-Misri an Yazid, dari Yazid Ibnu Abi Habib, Abu Raja, Nam, wa Abu Habib namanya Suwaid. Jadi Yazid Ibnu Suwaid, walaupun lebih populer dengan Yazid Ibnu Abi Habib. Baik. Beliau bernama siapa? Atau kunyanya Abu Raja, Fiqatun Faqih. An Abil Khail, dari Abul Khair, dari Abul Khair, keduanya Misri. Abul Khair Misri dan juga Yazid juga apa? Naam. Yazid bin Abi Habib juga Misri. Naam. Berarti ini syarat musalsal bil Misriyin. Karena Amr bin Khalid Misri, walaupun dia dari Syam, dari Suria, tetapi beliau telah tinggal di Mesir. Al-Layth bin Sa'd juga Misri, Yazid juga, Abu Lahir juga, dan Uqbah juga, walaupun beliau dari asalnya dari Madinah, tapi beliau pernah jadi gubernur di sana. Naam, Misri. Sehingga sanad ini dikatakan musalsal bil Misriyin, sanad yang bersambung dengan orang-orang Mesir semua. Naam, ada sanad Yamaniyin, sanad yang orang Yaman, ada sanad yang orang Madinah, ya ada sanad yang orang Makkah, ya. Naam. An Uqbah bin Amir, dari hadisnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu ghanaman yaqsimuha ala sahabatihi dhuhaya. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam telah memberikan kepada Uqbah bin Amir beberapa ekor kambing agar beliau membagikannya kepada para sahabat-sahabatnya sebagai hewan kurban. Bolehnya seseorang membagikan hewan kurban terhadap teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Kalau dia pemimpinnya terhadap rakyatnya. Dan telah berlalu pembahasan kismatul imam al-adhahi bainan nas. Nah. Kemudian kata beliau, fabaqiya atudun. Maka ternyata setelah dibagi, yang tersisa tinggal anak kambing. Dari jenis ma'j, anak kambing. Fadzakarahu linnabi sallallahu alaihi wasallam, maka Uqbah ibnu Amir tadi yang diberikan amanah untuk membagi kambing-kambing tersebut menyebutkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwa tinggal yang tersisa satu, wahai Rasulullah, tinggal atut, tinggal anak kambing, ya. Naam. Faqala atud. Naam, jadi atud anak kambing. Naam. Wa bi fathil muhmalah. Huwa min auladil ma'iz. Itu anak kambing. Ma'iz adalah jadi dari jenis kambing biasa, bukan domba. Al-atub adalah kambing biasa, anak kambing biasa. Beda kalau dhu'an itu dari jenis domba. Jadi kalau atub min auladil ma'iz. Naam. Sebagian mengatakan Ibnu Hamzatu Ashhur yang berumur 5 bulan. Atud disebutkan oleh Al-Hafidz rahimahullah, berkata Ibnu Battal, al-atud al-jaza min al-ma'id Ibnu Hamzatu Ashhur. Anak kambing yang berumur 5 bulan. Jadi setelah Nabi alaihi salatu wasallam memberikan tugas kepada Uqbah Ibnu Amir radhiyallahu anhu, kamu bagi kepada teman-temanmu kambing ini sebagai hewan kurban. Maka ternyata yang tinggal satu yang tersisa, bagiannya si pembagi. Ya, kalau kita mungkin kalau dikasih tugas, pokoknya kita pilih yang paling bagus dulu, ambil bagian memang, ya. Tapi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Beliau bagi. Akhirnya yang tersisa tinggal satu, tinggal anak kambing yang kira-kira 5 bulan umurnya, namanya Atud. Faqala dhibhi anta. Nabi katakan, kamu berkurbanlah dengan anak kambing tersebut. Nah, jadi kekhususan buat beliau dan beberapa orang sahabat. Ini adalah apa? Kekhususan buat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Demikian pula telah diberikan kekhususan yang serupa terhadap sahabat yang lain seperti Abu Burda ibnu Niyar radhiyallahu anhu, dan telah kita baca hadisnya. Dan insya Allah akan datang lagi. Baik. Dalam hadis ini, ayuhal ikhwah, pertama anjuran berkurban dengan kabsh jenis domba. Kemudian sifat-sifatnya adalah diupakan cari yang bertanduk. Kemudian juga dari sisi warna yang paling afdal adalah warna putih, bercampur dengan warna hitam. Inilah yang terbaik untuk kita jadikan sebagai hewan sembelihan kurban kala itu dari jenis kambing. Nah, lah kalau jaza'ah la tazbahu illa musinnatan illa in ta'tar 'alaikum fatazbahu jaza'atan min ad-dhan. Kalau jaza'ah biasanya kalau jaza'ah min ad-dhan itu yang berumur 6 bulan ataupun 8 bulan. Nah, jaza'ah kalau dari jenis dhan. Dan para ulama mengatakan bahwasanya jaza'ah ini adalah diperbolehkan untuk dijadikan apa? Sebagai hewan sembelihan yang jenis jaza'ah. Itu kalau tidak ada yang lain. Kalau seseorang apa? Sulit untuk mendapatkan yang betul-betul sempurna 2 tahun. Maka boleh dia apa? Menyembeli yang 1 tahun dari jenis kambing biasa. Oleh karena itu kita katakan bahwasanya selama kaum muslim masih mampu mencari yang 2 tahun sempurna dan sudah masuk tahun ke-3, maka itu yang lebih afdal baginya. Kalau memang dia tidak mampu mendapatkan yang jenis musinna ini, boleh dia yang 1 tahun dari jenis ma'is tadi. Nah, adapun yang atut, yang anak kambing dari jenis ma'is tadi, yang 5 bulan seperti dalam hadis tadi, makanya adalah kekhususan buat siapa? Uqbah, demikian pula beberapa orang sahabat diantaranya Abu Burda Ibn Niyar. Nah, tapi ahwan, baik, kita lanjutkan selesai pembahasan ini. Qala rahimahullah babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Burda. Ini adalah satu pembahasan yang menjelaskan tentang ucapannya Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Abu Burda Ibnu Niyar radhiyallahu anhu. Telah berlalu penyebutan namanya. Buah namanya diperselisihkan. Yang paling masyhur adalah Hani. Hani. Pakai hamzah terakhirnya. Abu Burda Ibnu Niyar. Wasmuhu Hani. Naam. Wahuwa balawiyun min hulafail ansar. Baik. Jadi ucapan Nabi, penjelasan tentang ucapan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Abu Burda radhiyallahu anhu. Dan telah kita sebutkan juga bahwa di sana ada Abu Burda yang lain, beliau tabi'in, putranya Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kalau antum mendapatkan dalam kitab Bukhari ataupun Muslim, dikatakan an Abi Burda an abihi, Abu Burda dari bapaknya. Berarti Abu Burda di situ adalah Abu Burda ibnu Abi Musa al-Ash'ari, Abdullah ibnu Qais radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan dhahi bil jaz'i min al-ma'iz walan tajzi an ahadin ba'daka. Hendaknya engkau berkurban dengan jaz' dari jenis ma'iz walan tajzi an ahadin ba'daka, dan tidak diperbolehkan untuk berkurban dengan jenis jaza tersebut seorang pun sepeninggalanmu, yang setelahmu maksudnya. Dan telah diberikan kekhususan yang lain beberapa orang sahabat, ya, seperti siapa? Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Syekh Muhammad bin Hisam hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang apakah kekhususan ini sudah mansukh dari mereka atau tidak. Naam. Oh, yang nampak bahwasanya ini adalah jadi ucapan dan penjelasan tentang ucapan Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Abu Burda radhiyallahu anhu. Baik. Di sana ada Abu Burda yang lain, beliau tabi'in, putranya Abu Musa al-Ash'ari. Jadi kalau antum mendapatkan dalam kitab Bukhari atau Muslim, dikatakan an Abi Burda al-Abihi, Abu Burda dari bapaknya. Berarti Abu Burda di situ adalah Abu Burda. Qala An-Nawawi rahimahullah fil majmu' dalam kitab Syarah Subulus Salam li Syekh Muhammad bin Hisam hafizahullah, wa ijma'at al-umma la annahu la yujzi min al-ibil واجمعت الامه على انه لا يجزي من الابل والبقر والمعز الا الثري. Dan umat ini telah bersepakat bahwasanya tidak sah menjadikan hewan kurban dari jenis unta ataupun sapi dan kambing ma'iz, yani kambing biasa, illa sani, kecuali yang jenis sani, itu yang musinna. Wala minadhan illa aljaza, dan tidak pula dari jenis domba kecuali yang jaza. Wa annahu yujzi'u hadhihi almadhkurat illa ma hakahu al-Abdari wa jama'a min ashabina 'an az-Zuhri annahu qala la yujzi'u aljaza minadhan. Qala wa daliluna ala al-Auza'i hadith al-Bara' ibn 'Azib as-Sabiq qariban fi as-Sahihayn. Yani hadithu yani haditha inna 'indi anaqan yahabbu ilay min shaytay lahmin. Tayyib. Qala wa ihtajja lahu yani al-Auza'i bi hadith Uqba ibn Amir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam a'tahu ghanaman yuqassimuha 'ala sahabati duhaya. Fa baqiya 'atud. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها أنت. رواه البخاري ومسلم. وقال أبو عبيد وغير من أهل اللغة العتود من أولاد المعز. عتود yang kita baca tadi dalam hadis adalah anak kambing. وهو ما رعي وقوي. قال الجوهري وغيره هو ما بلغ ست سنة. Sebagai mengatakan yang berumur satu tahun. وقال البيهقي dan telah berlalu penukilan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar dari sebagian ahli lugah bahwasanya yang berumur sebagai mengatakan 5 bulan. Qala tadi rukhsatul li Uqba bin Amir. Rukhsah ini adalah keringanan bagi Uqba bin Amir radhiyallahu anhu. Qala wa qad ruwina dzalika min riwayat Al-Layth bin Sa'd, thumma dzakara bi isnadihi as-sahih an Uqba qala a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghanaman uqassimuha dhuhaya baina ashabi. Fa baqiya 'atudun minha fa qala dhahi biha anta wa la rukhsata li ahadin fiha ba'daka. Qala al-Baihaqi barqata al-Baihaqi idza kanat hadhihi az-ziyadatu mahfuzatan. Kalau tambahan hadis ini terjaga maksudnya sahih, kana hadza rukhsah lahu kama rukhisa li Abi Burda ibn Niyar. Maka adalah rukhsah keringanan bagi beliau, bagi Uqbah, sebagaimana juga keringanan ini rukhsah ini bagi Abu Burda ibn Niyar. Wa hadza at-ta'wil alladhi dzakarahu al-Baihaqi muta'ayyan. Dan ila ta'wil yang disebutkan al-Baihaqi adalah tentu yang muta'ayyan, yang benar, yang wajib kita tempuh. Qala rahimahullah wa in qila ظاهر حديث جابر المذكور في الكتاب أن الجزع من الضعن لا تجزي إلا إذا أجز عن المسنة. قلت هذا مما يجب تعويله لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهر كما سبق. فإنهم كلهم جوزوا جزع الضعن. Seluruhnya umat bersepakat bahwasanya mereka membolehkan yang namanya jaza min adh-dhan. Yang masih berumur berapa tadi jaza min adh-dhan? 6, imma 8 bulan ataupun 7 bulan. Baik. Illa ma sabaqa an Ibnu Umar wa Zuhri annahu la yujzi sa'un qadri ala musinn amla wa yuhmaru hadha alhadith ala alafdal wal akmal wa yakunu takrir mustahabbun lakum alla tadbahu illa musinna. Ay mustahab bagi kalian, dianjurkan bagi kalian untuk tidak menyembeli kecuali yang musinna. Ini ada khilaf tentang musinna pada kambing, sebagian mengatakan yang sudah sempurna 2 tahun dan masuk tahun ketiga, adapun kebanyakan para fuqaha, para ulama mengatakan yang sudah sempurna 1 tahun dan sudah jalan memasuki tahun kedua. Qala fa in ajaztum fa jaza'atu dhan. Apabila kalian tidak sanggup, maka boleh kalian menyembeli yang jaza'atu dhan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Qala haddatsana Musaddad, berkata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami Musaddad, wa huwa Musaddad ibnu Musarhat ibnu Musarbat ibnu Musarbal Abu Al-Hasan Al-Basri. Musaddad ibnu Musarhat, Musaddad ibnu Musarhad, nam ibnu Musarbal ibnu Mustawrad Abu Al-Hasan Al-Basri, sudah kita sebutkan Allah kemarin. Nah, pada hadis yang kedua. Naam, beliau adalah Musaddad ibnu Musarhat ibnu Musarbal ibnu Mustawrad Al-Asadi Al-Basri Abu Al-Hasan, thiqatun hafizun. Thiqah hafiz. Yuqalu innahu awwalu man sannafa al-Musnad bil Basrah. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab hadis secara musnad ala tertibi asma'i sahabat di negeri Basrah. Hadisnya dikeluarkan oleh Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Berarti Musaddad tidak dijumpai namanya dalam Sahih Muslim. Tidak pula dalam Sunan Ibnu Majah. Beliau hadisnya ada di Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i. Baik. Qala haddatsana Khalid ibn Abdullah. Musaddad berkata telah memberitakan kepada kami guru kami yang bernama Khalid ibn Abdullah. Wa huwa At-Tahhan Al-Wasiti. Al-Muzani maulahum. Thiqatun thabutun thiqah. Terpercaya hafalan dan juga agamanya jujur. Thabutun orangnya kokoh. Ya, thabutun ada orang yang kuat kokoh. Akhraj Ain, maksudnya Ain, akhraj lahul jamaah. Ayah sabuk min hadithnya dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ibn Majah. Qala haddathana Mutarrif. Telah memberitakan kepada kami Mutarrif. Wahuwa Mutarrif Ibn Tarif. Mutarrif adalah Mutarrif Ibn Tarif. Sehingga apa yang saya sebutkan kemarin saya waham keliru. Di sini tempatnya kita perbaiki. Pada hadis yang pertama secara muallaq beliau mengatakan qala mutarrifun an Amir. Saya katakan kemarin bahwa mutarrif di situ adalah Mutarrif Ibnu Abdullah Ibnu Syikhir dan ini waham kekeliruan dari saya karena beliau ini tadi. Sementara maksudnya Abdullah Ibnu Syikhir tadi. Sikapun Abid Tawil. Adapun di sini beliau adalah yang benar Mutarrif Ibnu Tarif. Jadi Mutarrif di sini adalah Ibnu Tarif Al-Kufi Abu Bakar ataupun biasa juga disebut dengan Abu Abdurrahman Sikatun Fadil Akhrajalahul Jamaah. Hadis juga dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Nah, adapun yang kemarin saya sebutkan bahwa Mutarrif Ibnu Abdullah bin Syekhir Abu Abdullah Al-Basri beliau dari tabaka yang kedua, beliau langsung mengambil dari para sahabat tabi'in. Adapun ini tidak. Naam. Beliau dari tabaka yang keenam. Jauh ke bawah. Qala an Amir dari Amir wa huwa Amir Asy-Sya'bi. Naam, Amir di sini adalah maksudnya Asy-Sya'bi seperti pada hadis yang pertama kita baca. Beliau mengatakan an qala mutarrifun an Amir anil Bara. Di mana sebelumnya dari Zubaid Al-Ayami atau Al-Yami Anish-Sya'bi Anil Bara. Jadi Asy-Sya'bi ini beliau ma'ruf dengan panggilan itu. Namanya beliau yang sebenarnya adalah Amir Ibnu Syarahil. Amir Ibnu Syarahil Abu Amrin kunyanya. Fiqatun Mashhurun Faqihun Fadilun Qala Maqhul Ma Ra'aitu Afqa Minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang paling faqih di zaman itu kecuali beliau. Siapa ini? Asy-Sya'bi. Dan adalah Asy-Sya'bi disebutkan dalam riwayatnya, biografinya bahwa ayahnya adalah seorang tawanan dari negeri Persia. Dibawa oleh kaum muslimin, kemudian ayahnya dibawa ke Madinah, kemudian masuk Islam di sana, kemudian dibebaskan dan anak-anak beliau nam mendalami ilmu agama kemudian jadilah seorang alim sehingga orang-orang Arab pun mengambil fatwa dari beliau. Subhanallah ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang tadinya budak kemudian ya Allah mengangkat derajatnya. Ya, dengan ilmu agama yang beliau miliki sehingga orang-orang Arab pun butuh ilmunya. Dia pun harus bertanya kepada Asy-Sya'bi Amir Ibnu Syarahil tentang perkara agama ini. Wasadaqallah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini Al-Qur'an. Jika mereka menerimanya, mengamalkannya, mengilmuinya, mendakwakannya, wa yad'u bihi akharin dan sebaliknya Allah merendahkan suatu kaum dengan juga disebabkan karena kitab ini ketika mereka menolaknya, tidak mau beriman dengannya. Naam. Hadza al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah Amir Ibnu Syarahil Naam. Putranya seorang mantan budak dari budak-budak kaum muslimin. Qala anil Bara ibn Asif radhiyallahu anhuma. Dari hadisnya Al-Bara ibn Asif radhiyallahu anhuma. Al-Bara ibn Asif Abu Imarah. Naam, Abu Imarah. Sahabiyun wa ibn sahabi. Beliau sahabi, bapaknya juga sahabat. Abu Imarah. Abu Imarah. Al-Bara ibn Asif radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Beliau sahabi dan juga bapaknya sahabi. Qala duha khalun li. Berkata Al-Bara, khalun, pamanku. Siapa yang biasa berada di sulugah? Khalun ini paman. Paman apa ni? Dari mana ni? Siapa yang mau ditanya? Abdul Abdul Aziz Minul. Asalim boloh. Dia tidak boloh kan? Baik. Khalun ini paman ya? Artinya? Iya. Bukan cuka? Paman. Kalau khal yang tidak panjang khal itu cuka. Kalau panjang pakai alif khal paman. Ini paman ini saudaranya bapak atau saudaranya ibu? Saudaranya ibu, astanta. Kalau saudaranya bapak apa namanya? Ammun. Ammun. Kalau am, tahun. Nah, entah ya. Besar apa begitu? Oh iya, astanta. Jadi ini kata beliau. Astanta. Qala duha khalun li. Buasanya telah berkurban pamanku. Paman. Dari mana ini? Yang saudaranya? Ibunya beliau. Nah, itu khal namanya. Yukalu lahu Abu Burda. Nama paman saya itu biasanya dipanggil Abu Burda. Ibnu Niyar yang namanya tadi siapa? Kilahani. Wakilah gaitu dalik. Qabla sholati. Dia menyembeli hewan kurbannya sebelum sholat. Ya. Naam. Faqala lahu Rasulullah SAW. Syahtuka syahtu lahmin. Kambingmu itu yang kamu sudah sembeli adalah cuman lauk saja, syahtu lahmin. Hanya kambing pedaging, kambing lauk. Ya. Itu maksudnya. Syahtu ka syahtu lahmin artinya maknanya engkau tidak mendapatkan pahala kurban. Dagingnya tafadhol silahkan makan untuk daging, tapi untuk mengharapkan pahala tidak sama sekali. Karena engkau menyembelihnya apa? Sebelum engkau salat. Naam. Faqala, maka orang itu pun berkata, ya Rasulullah, inna indi dajinan jaza'atan minal ma'iz. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki anak kambing. Dajinan jaza'atan, ya anak kambing. Yang masih kecil. Nah. Tapi dari jenis ma'iz. Dari jenis kambing. Kambing biasa. Bukan domba. Tadi apa artinya? Dajinan atau atut? Ada yang mengatakan yang 8 apa yang berapa tadi? 5 bulan, ada yang mengatakan yang 1 tahun. Tapi yang wallahu alam yang lebih dekat di sini yang belum cukup 1 tahun. Itu namanya apa? Dajin. Naam. Baik. Dajin bukan daging, dajin. Qala idbaha wa la tasluhu li ghairik. Sembelihlah wahai Abu Burda kambing yang kecil itu, anak kambing tersebut. Dan tidak lagi pantas selain engkau. Artinya keringanan ini, rukhsah ini hanya untukmu saja. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, man dzabaha qabla sholati fa innama yadhbahu li nafsi. Barang siapa yang menyembeli sebelum dia sholat, sholat Id, maka sesungguhnya dia hanya menyembeli untuk dirinya sendiri. Ya, bukan untuk kurban. Bukan udhiyah. Waman dzabaha qabla shalah, dan siapa yang menyembelihnya sebelum dia salat, faqad tamma nusukuh, sungguh telah sempurna enam penyembelihannya, kurbannya. Wa ashaba sunnatal muslimin, dan telah tepat melaksanakan jalannya kaum muslimin, cara yang ditempuh oleh kaum muslimin. Dan riwayat yang dikatakan faqad ashaba sunnatana, sungguh dia telah benar-benar tepat melaksanakan sunnah kami. Jalan yang kami tempuh. Makna sunnah adalah tariqah. Jalan, metode. Taba'ahu Ubaidah Anisya'bi wa Ibrahim. Maksudnya, mutarrif ada yang mengikuti riwayat ini yaitu Ubaidah, wa huwa Ubaidah ibnu Mu'attib. Ubaidah di sini adalah Ubaidah ibnu Mu'attib Al-Dhabi Abu Abdul Karim Al-Kufi Al-Dharir. Dhaifun, beliau dilemahkan. Wa manahu fil Bukhari siwa maudhi'in wahid fil Adhahi, kata Al-Hafidz. Beliau tidak memiliki hadis dalam Sahih Bukhari kecuali pada satu tempat, yaitu beliau di tempat ini, di hadis ini. Itu pun beliau datangkan ya secara muallaq. Karena itu Al-Hafidz mengatakan ha'ta ay Bukhari ta'liqan. Orang ini riwayatnya tidak dijumpai dalam Sahih Bukhari bersambung sanadnya. Naam. Berarti Ubaidah di antara para rawi yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, di antara orang yang lemah beliau ini, Ubaidah ini. Oh, dhaifun. Tapi bersama itu tidaklah memudaratkan hadis ini. Kenapa? Dia hanya pada mutabat penguat saja. Karena telah berlalu apa? Hadisnya dari jalan-jalan orang-orang yang kuat hafalannya. Kalau ini lah ya tuh. Nah, tidak mengapa dia tidak jadikan sebagai patokan. Karena dijadikan patokan di sini adalah riwayat yang lalu yang telah bersambung sanad. Kalau di sini hanya pada syawahid ataupun mutaba'ah. Qala Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi siapa namanya tadi? Amir ibn Syarahin. Wa Ibrahim, dan juga Ibrahim, wa Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Ibrahim huwa ibnu Yazid An-Nakhai Abu Amrin Al-Kufi, fiqatun yursil. Beliau fiqah tapi juga melakukan irsal. Wa tabi'ahu Waqi' an Hurayf An-Sya'bi. Demikian pula ada jalan yang lain, yaitu Waqi', wa huwa Waqi' ibnu Al-Jarrah, fiqatun baina dha'ifaini. Orang yang fiqah yang diapit oleh dua orang yang lemah, karena bapaknya didhaifkan, wa huwa Al-Jarrah ibnu Mali layyinul hadis. Demikian pula anaknya yang bernama Sufyan ibnu Waqi' juga dilemahkan, sehingga dikenal sebagai orang yang fiqah diantarai, diapit oleh dua orang yang lemah. Baik. Qala an Hurayf, dari Hurayf, wa huwa Hurayf ibnu Abi Matar. Baik. Hurayf ibnu Abi Matar dan Abu Matar, namanya Amr Al-Asadi Al-Fazari Abu Amrin, juga didhaifkan. Ini juga riwayat ini juga tidak menyebabkan, tidak memudaratkan, karena sudah berlalu apa hadis-hadis yang musnad dari jalan orang-orang yang terpercaya. Bahkan antara dhaif dengan dhaif ini bisa dikuatkan, sehingga bisa kita katakan hasan li ghairihi, ya. Nah, baik. Laisa lahu fil Bukhari illa fi hadzal mawdi', juga beliau tidak memiliki riwayat yang lain kecuali di tempat ini, hadis ini. An-Sya'bi. Wa qala 'Asim, berkata 'Asim, wa huwa 'Asim ibnu Sulaiman al-Ahwal Abu Abdurrahman, beliau thiqah. Wa Daud, wa huwa Daud ibnu Abi Hind. Daud ibnu Abi Hind. Baik, mana yang sudah belajar Tuffa? Tsaniyah sudah ada. Faid Hin, Hin ini munsarik atau ghairu munsarik? Takul Hindu marartu bi Hindin atau marartu bi Hinda? Munsarik lah. Hah? Nah, sekarang antum kalau kata Hindu atau Hindun, qalat Hindun atau qalat Hindu? Atau kalau kemasukan huruf jar, marartu bi Hindin atau marartu bi Hinda? Munsarif. Munsarif. Saya labas. Munsarif. Dan juga wajusu. Dan juga boleh tidak munsarif. Hindun. Karena seluruh nama-nama perempuan, selama dia tiga huruf, disukun di tengahnya, boleh ditanwin dan boleh tidak. Boleh untuk katakan, qalat hindun, qalat hindu. Marartu bi hindin, marartu bi hinda. Baik. Wastarfu awla. Dan tanwin lebih utama. Saya akhwan. Jadi kapan temukan nama perempuan tiga orang disukun di tengahnya? Hindun. Siapa lagi? Da'adun. Ah, boleh. Mustari boleh tidak? Fitri, fitriun itu. Empat huruf itu. Fa, ta, ra, ya. Petrus. Baik, ajami. Enam. Tayyahan. Kita kembali ke hadis bacaan kita. Wa qala Asim wa Daud, Daud ibn Abi Hindin. Anis Syabi, indi anaku labanin. Yang menunjukkan bahwa anak kambing. Karena katakan saya memiliki anak kambing yang masih menetek. Anaku laban. Artinya dia masih menetek sama induknya. Naam. Ini umur berapa kira-kira ini? Wa qala Zubaidun, berkata Zubaid. Zubaid adalah Naam Zubaid ibn al-Harith. Al-Yami Abu Abdurrahman fikatun sabutun abid. Wa Firas. Juga Firas. Wahua Firas ibn Yahya al-Hamdani. Hamdani, Hamdan adalah satu kabilah dari negeri Yaman. Termasuk Syekhul Syekh Mukbil dari kabilah suku Hamdan. Abu Yahya al-Kufi sadukun rubbama wahim. Akhrajahu lahul jama'ah. Beliau Zubaid dan Firas ini tidak memiliki juga riwayat dalam ini kecuali minal mafarid, maknanya bahwa minal mafarid bahwa Zubaid dan Firas ini adalah nama yang tidak dijumpai nama-nama yang lain yang mirip dengan kecuali cuma namanya beliau. Dalam Bukhari, dalam Kutubus Sitta tidak ada yang bernama Zubaid kecuali beliau ini, dan juga tidak yang bernama orang Firas kecuali beliau. Sehingga kapan jumpai Zubaid dalam sanad Bukhari ataupun mungkin di kutub tab yang lain, maka pastikan bahwa Zubaid adalah Zubaid ibn al-Harith dan Firas adalah Firas ibn Yahya. An Syabi indi jaza'ah. Jadi kadang sebagian orang mengatakan indi anaku laban dan sebagian mengatakan indi jaza'ah. Jaza'ah minal ma'is. Ya, anak kambing dari jenis kambing biasa. Wa qala Abu al-Ahwas, berkata Abu al-Ahwas wa huwa Sallam ibn Sulaim. Naam. Haddatsana Mansur wa huwa Mansur ibn al-Mu'tamir. Dalam periwayatannya beliau mengatakan anaku jaza'atin atau anaku jaza'ah. Wa qala Ibnu Aun, berkata Ibnu Aun wa huwa Abdullah ibn Aun, anaku jaza'un, anakun jaza'un, anaku labanin, ya. Anakun jaza'un dan anaku labanin. Ini belum mendatangkan apa? Lafaz-lafaz ini untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan jaza'ah, dajinan jaza'ah. Bahwasanya maknanya bahwa beliau memiliki anak kambing, maka Nabi pun mengatakan kamu silahkan sembelih berkurban, tetapi selain darimu tidak diperbolehkan. Ini maksudnya. Jadi adalah rukhsah keringanan bagi Abu Burda ibn Niyar radhiyallahu anhu, dan juga telah diberikan keringanan ini juga hal yang serupa kepada Uqbah, sehingga tidak diperbolehkan menyembelih anak kambing yang umur dajin ini dari jenis ma'iz kecuali siapa-siapa yang Nabi SAW berikan keringanan rukhsah. Wallahu alam. Kemudian beliau mengatakan qala haddatsana Muhammad ibn Bashar marrabina bil amts. Man Muhammad ibn Bashar? Siapa Muhammad ibn Bashar? Apa lakabnya? Kunianya Abu Basar. Abu Basar Al-Basri dari negeri Basra. Lakabnya, gelarannya siapa? Bundar. Mana Bundar? Orang yang luas ilmunya. Dia asalnya bahasa Persia. Orang yang banyak hartanya ataupun pedagang yang banyak hartanya. Kemudian oleh para ulama diambil sebagai gelaran orang yang memiliki keluasan ilmu. Baik. Jadi Muhammad bin Bashar Basriyun dari negeri Basra. Lakabnya Bundar, pakai B juga, Ba juga. Kunianya Abu Basar 3B, ya, supaya 3B Basriyun, Bundar, Bakar, Abu Bakar, ya, untuk gampang mengingatnya. Naam. Qala haddatsana Muhammad ibnu Ja'far, telah memberitakan kepada kami Muhammad ibnu Ja'far wahuwa al-mulaqab bi, lakabnya siapa kemarin? Gundar. Pakai goin, Gundar. Kalau tadi ini Muhammad bin Bashar Bundar. Kalau ini Gundar. Kalau ada dalam sana haddatsana Bundar an Gundar. Siapa Bundar? Siapa Gundar? Bundar adalah Muhammad ibnu Bashar dan Gundar Muhammad ibnu Ja'far. dan telah berlalu dua-duanya thiqah. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti Amirul Mukminin fil hadith. Apa hubungan kerabatnya Muhammad bin Ja'far dengan Syu'bah? Anak tirinya, Rabibu Syu'bah. Muhammad bin Ja'far ini ketika ibunya janda, menjanda, maka dinikahi oleh Syu'bah ibn al-Hajjaj, sehingga beliau dikenal dengan Rabibu Syu'bah. Hanya Rabib, anak tirinya Syu'bah. An Salama, dari Salama, wa Salama ibn Quhail. Salama ibn Quhail. Naam, Al-Hadrami, dari negeri Hadramaut, Yaman. Abu Yahya Al-Kufi, walaupun setelah itu tinggalnya di negeri Kufa. Thiqatun, beliau thiqah, akhrajalahu al-jama'ah. An Abi Juhaifah, dari Abi Juhaifah, wa huwa sahabiyun masyhur. Namanya Wahab ibn Abdullah As-Suwa'i. Sahabiyun ma'ruf, lahu akhrajahul jama'ah. Anil Bara, dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Namanya riwayatul akram. Artinya sahabat mengambil dari sahabat. Artinya riwayatnya akram. Jadi ada pembahasan khusus dalam Kitabul Mustalah. Kalau seandainya Al-Bara juga mengambil dari Abu Juhaifah, ada timbal balik, itu namanya apa? Mudabbaj, istilahnya dalam ilmu mustalah. Saya umpama kita yang selevel, kita satu guru umpamanya. Saya mengambil dari antum, antum pun mengambil dari saya. Berarti namanya apa? Mudabbaj. Naam. Baik, seperti di sini Abu Juhaifah mengambil dari Al-Bara, ini namanya riwayatul aqran. Tapi kalau dua-duanya ada timbal balik, berarti namanya Abu Dabbaj. Naam. Mudabbajun fa'arifu haqqan wantahi, ya, kata Al-Baikuni, ya, sahibul Baikuni. Qala anil bara wa huwa al-bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala la zabaha Abu Burdata radhiyallahu anhu qabla as-salah. Bahwasanya Abu Burda menyembeli hewan kurbannya sebelum salat, sebelum salat Id. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun berkata, abdilha, gantilah hewan kurban itu. Ya. Qala laisa indi illa jaz'atun. Wahai Rasulullah, saya tidak memiliki lagi kambing kecuali yang jenis jaz'ah. Ay minal ma'iz, telah berlalu bahwa ini maksudnya jaz'ah tapi dari jenis anak kambing yang biasa. Qala Syu'bah, berkata Syu'bah rahimahullah, wa ahsibuhu qal, dan aku mengira bahwasanya gurunya dalam periwayatannya mengatakan hiya khairun min musinna. Ya, walaupun ini wahai Rasulullah jenis jaza kambing kecil, tetapi di sisiku dia lebih baik, artinya lebih saya sayang daripada yang besar, yang musinna. Naam. Naam. Qala ij'alha makanaha. Nabi pun mengatakan, jadikanlah jaza tersebut yang kecil itu sebagai ganti kambing yang besar yang telah kau sembelih sebelum salat. Walan tajzi an ahadin ba'daka, dan tidak sah lagi untuk seseorang setelahmu. Dan untuk seseorang menyembeli anak kambing sepeninggalanmu tidak dibolehkan lagi. Waqala Hatim ibn Wardan an Ayyub, berkata Hatim ibn Wardan dalam periwayatannya dari Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani an Muhammadin, dari Muhammad, wa Muhammad ibn Sirin. Telah kita sebutkan kemarin bahwasanya beliau enam bersaudara, kulluhum thiqat wa kulluhum tabi'un ajilla. Beliau seluruhnya orang yang thiqah dan semua adalah dari kalangan tabi'in. Siapa? Pertama Yahya ibn Sirin, Ma'bad ibn Sirin, Yahya ibn Sirin, Hafsa bintu Sirin, Karima bintu Sirin. 6. Jadi 2 perempuan, 4 laki-laki. Semuanya para ulama. Semuanya lah para ulama. 6 bersaudara. Muhammad ibn Sirin, Anas ibn Sirin, Ma'bad ibn Sirin, Yahya ibn Sirin, kemudian 2 wanita, Hafsa bintu Sirin dan Karima bintu Sirin. Nah. Wa qala an-nabi an Anas indri Anas wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala anaqun jaza'a. Anaqun jaza'a. Maksudnya anak kambing. Tapi wallahu alam. Jam berapa sekarang? Jam 11. Baik. Kayaknya ada biar. Baik. Kalian, jadi selesai rampung pembahasan bab ini, pembahasan judul ini. Dan yang nampak dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya, baru juga di antara para ulama yang berpendapat bahwasanya pembolehan anak kambing ini hanya berlaku kepada siapa-siapa saja yang Nabi SAW bolehkan. Seperti siapa? Abu Burda radhiyallahu anhu, dan juga sebelumnya telah berlalu siapa? Uqbah ibnu Amir. Sehingga selain daripada itu, nam tidak sah bagi seorang yang hendak berkurban menyembeli anak kambing yang belum cukup umur. Wallahu a'lam. Ini kesimpulan pembahasan kita dari bab ini. Bismillah. Ikhwan, kita lanjutkan. Semoga bisa khatam ini. Semoga bisa khatam tamat. Qala rahimahullahu ta'ala, babu man zabaha al-adhahi bi yadi. Inilah satu pembahasan yang menjelaskan tentang orang yang menyembeli hewan sembelihannya dengan tangannya sendiri, ya, secara langsung. Qala al-hafiz, ay wa hal yushtaratu dhalik? Apakah itu syarat sahnya? Ahwa al-aula, atau itu yang lebih utama? Ini apakah seseorang yang hendak berkurban, jadi syaratnya dia sendiri yang harus menyembelihnya, atau itu yang utama? Tapi itu yang utama, ay boleh dia wakilkan kepada yang lain, walaupun yang terbaik adalah dia sendiri yang menyembelihnya. Dari hadis-hadis yang beliau tampilkan menunjukkan bahwa inilah yang lebih utama. Bahwasanya seseorang selama masih dia mampu mengurusi hewan kurbannya termasuk menyembelihnya, maka dialah yang paling utama untuk ia sendiri menyembelih hewan kurbannya. Qala rahimahullah, qala hadd. Wa qala al-Hafiz rahimahullah, sebelum kita baca hadisnya, wa qad ittafaqu ala jawazit tawkil fiha lil qarin. Dan para ulama telah bersepakat bolehnya mewakilkan penyembelihan hewan kurban itu kepada orang yang mampu, bagi orang yang mampu, lil qarin, bagi yang mampu. Walakin indal malikiyati riwayah bi adami al-ijza' ma'al qudrah. Ini ada riwayat dari orang Malik bahwasanya tidak sah. Orang-orang sebagian orang Maliki mengatakan tidak sah bagi yang hendak berkurban untuk dia wakilkan kepada orang padahal dia masih mampu untuk dia menyembelih sendiri. Wa inda aktsarihim yukrah, dan di sisi kebanyakan dari kalangan orang Maliki mengatakan dimakruhkan. Lakin yustahabu ayyashhadaha, tetapi dianjurkan untuk dia hadiri, dia saksikan. Kalau dia memang bukan sendiri yang dia menyembelihnya, maka upayakan hadir dan menyaksikan hewan kurbannya disembeli. Naam. Lakin yustahabu ayyashhadaha wa yukra ayyastaniba haidan aw sabiyan aw kidabiyan. Dan sangat tercela, dimakruhkan untuk dia wakilkan kepada seorang wanita yang dalam keadaan haid, ataupun terhadap anak-anak kecil, ataupun seorang dari kalangan ahlul kitab. Artinya sah saja, tapi sangat tidak pantas dia masih mampu kemudian dia wakilkan kepada anak kecil, ataupun dari kalangan ahlul kitab, ataupun kepada wanita yang sementara haid, walaupun sah. Ya. Nah, jadi pembahasan ini menjelaskan mana yang lebih utama. 6. Yang punya hewan kurban menyembelihnya secara langsung atau dia wakilkan, maka tentunya kita katakan yang lebih utama adalah dia sendiri yang langsung turun tangan, karena inilah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam pada kebanyakan hewan sembelihan beliau. Qala rahimahullah, haddatsana Adam wa huwa Adam ibnu Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah wa huwa Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti. Qala haddathana Qatada wa huwa Qatada ibn Di'ama ibn Qatada as-Sarusi Abu al-Khattab al-Basri thiqatun thabtun qila wulida akmah. Dikatakan bahwasanya beliau dilahirkan dalam keadaan tunanetra buta. Naam. Akhrajahu al-Jama'ah. Hadisnya dijumpai dalam Kutubus Sittah. Naam. Jadi Qatada huwa ibnu man? Ibnu Di'ama ibnu Qatada. Jadi namanya beliau dengan kakeknya sama. Qatada ibnu Di'ama ibnu Qatada. Nama kakeknya Qatada. Kunianya Abu Al-Khattab Al-Basri dari kota Basra. Ya, Basra ini masya Allah di zaman dahulu. Ya, terkenal dengan Basra itu di Irak. Nah, di Irak. Sekarang Allahu musta'an, yang didengar cuma ISIS. Para perusak. Bahkan sebagian ulama mengatakan keliru mengatakan bahwa ISIS itu adalah Khawarij. Bahkan mereka itu adalah orang-orang apa? Zindik. Nah, zindik. Tahu zindik? Orang-orang munafik i'tiqadi. Maksudnya para pembesar-pembesarnya. Mereka adalah orang-orang Yahudi sebenarnya. Orang-orang kafir kemudian berkedok, bersembunyi di balik Islam, atas nama Islam. Jadi bukan hanya sekarang Khawarij mereka, tapi mereka adalah orang-orang zindik. Nah, qala an Anas dari Anas wa huwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala dhaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshayn amlahayn. Nabi alaihi salatu wasalam berkurban menyembeli dua ekor kambing jenis domba amlahayn yang berwarna putih bercampur dengan warna hitam. Faraituhu wadi'an qadamu ala sifahihima. Maka saya melihat Nabi alaihi salatu wasalam ketika menyembeli kambing tersebut, beliau meletakkan kakinya di ala sifahihima, safhatil unuq, di bagian sisi leher dari kambing tersebut. Gunanya apa? Supaya si penyembeli lebih leluasa, supaya dia lebih bisa dan menekan, dan agar kambing tersebut tidak merontak. Ya, tidak ada kaitannya. Berarti kalau tidak kasih begitu nanti kambingnya bau. Kambingnya apa? Wah, ini tidak tahu menyembeli. Karena kan kita sampai. Tidak ada kaitannya. Nah, mungkin ya bu, cara memasaknya saja yang mungkin kurang bersih kah, atau mungkin kurang bumbu. Kalau itu tidak enak umpamanya ya. Tidak ada kaitannya dengan si penyembeli. Nah, jadi gunanya Nabi alaihi salatu wasalam ataupun hikmah kenapa Nabi meletakkan kakinya di bagian salah satu sisi dari kambing itu, di bagian sisi bagian lehernya ataupun perutnya, supaya beliau lebih leluasa dan bisa menahan kambing tersebut apabila merontak ketika disembelih. Naam. Baik. Faraitu wadi'an qadamu 'ala sifahihima yusammi wa yukabbir. Beliau membaca bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Ini gampang bacanya. Jadi kalau apa yang dibaca kalau menyembelih hewan kurban, bismillahi Allahu Akbar. Boleh antum tambah berdoa, Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal. Ya Allah, ini adalah pemberian darimu dan ini untukmu pula. Ya Allah, terimalah persembahanku, ibadahku ini. Apa antum mau sebut namanya boleh. Nabi alaihi salatu wasalam telah berkata dalam ketika belum menyembeli, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, ini adalah terimalah ini dari Muhammad dan juga keluarganya Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Yang teman-teman katakan, Allahumma taqabbal min Abi siapa? Min Abi Zubair wa ahlihi, dan juga dari keluarganya. Baru sembeli, bismillah Allahu Akbar. Tayyahon, ini bisa kita apa? Ucapkan doa-doa seperti itu. Ini mustahab. Adapun yang wajib kita ucapkan adalah membaca bismillah. Adapun jika seseorang menyembelih tanpa membaca bismillah, maka diharamkan untuk kita makan sembelihan tersebut. Nah, wala ta'kulu, dan jangan kalian memakan, wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Nah, jangan kalian memakan suatu sembelihan yang tidak disebutkan padanya nama Allah Subhanahu wa taala. Ma'an haraddam wa dzikra ismullah alaih fakuluhu. Apa yang saja yang bisa mengalirkan darah yang kalian pakai menyembelih. Nah, dan disebutkan namanya bismillah, maka silahkan kalian memakannya. Laisa sin wa dhufru, bukan dengan pakai gigi, dengan cara menggigit sampai mati, bukan pula dengan cara mencakar pakai kuku. Nah, amma sinu fa'zmun. Adapun gigi itu adalah tulang, jadi tidak boleh juga menyembelih dengan pakai tulang. Mungkin ada pisau yang terbuat dari tulang-tulang, ini tidak sah. Diharamkan untuk dimakan. ataupun dengan cara mencakar, ya, pakai kuku, kukunya panjang sehingga cakar-cakar lehernya ayam ataupun burung sampai mati, maka juga diharamkan walaupun dia baca bismillah. Nah, kalau fadzabahuma biyadi, maka Nabi pun alaihi salatu wassalam menyembeli dua ekor kambing tersebut biyadihi, dengan tangannya sendiri. Artinya beliau dengan secara langsung tanpa mewakilkan kepada yang lain. Sehingga dari sini ayuhal ikhwah, bahwasanya yang terbaik dan yang lebih utama hendaknya si pemilik hewan kurban itu yang menyembeli hewan kurbannya. Kalau memang dia tidak sempat, boleh dia wakilkan kepada yang lain. Sebagian ulama mengatakan kalau bukan dia menyembeli, dianjurkan untuk dia hadiri. Ini menurut pendapatnya sebagian orang-orang Malikiyah, walaupun kita tidak mengetahui apa dasarnya mereka mengatakan bahwa mustahab untuk dihadiri, kecuali dari sisi apa telah berlalu tentang anjuran untuk kita mengambil dari seorang penguasa ataupun imam menghadiri melihat, supaya kita bisa mempelajari bagaimana tata cara menyembeli. Kalau dari sisi itu makanan buahnya termasuk dalam rangka menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ada perkara yang syar'i. Nah, bahkan bisa jadi menjadi wajib pada sebagian perkara. Juga dalam hadis ini kata Al-Hafidz rahimahullah, "Wa fihi istihbabut takbil ma'at tasmiyah." Dan dalam hadis ini juga dianjurkannya seseorang untuk menggabungkan kalimat takbir, ya, ketika dia menyembeli dengan ucapan bismillah. Wa istihbab wad'ir rijli ala safhati 'unuqil 'udhiyatil ayman. Ah, unuq, leher ini. Itu bukan di bagian perut. Dan anjuran bagi seseorang yang menyembeli untuk meletakkan kakinya, kaki kanannya ketika dia menyembeli, dia letakkan kakinya yang kanan di atas bagian leher sembelihan hewan tersebut. Wattafaqu ala anna idja'aha yakunu ala al-janib al-aysar. Dan mereka telah bersepakat bahwasanya membaringkan hewan yang mau disembeli itu dengan cara membaringkan ke sisi bagian kirinya. Fa yad'u rijlahu ala al-janib al-ayman. Maka dia pun meletakkan kakinya di bagian sisi kanannya. Liyakuna ashara ala al-dhabih, agar dia lebih leluasa mudah untuk dia menyembeli. Di ahli ini demikian pula dalam mengambil pisau bil yamin dengan tangan kanan, wa imsaki ra'siya bi yadihi al-yasar, kemudian dia pegang tangan kepala hewan tersebut dengan tangan kirinya. Ini antara apa adab-adab yang perlu diperhatikan bagi yang menyembeli. Jadi kaki kanan diletakkan di atas bagian leher kambing itu, kemudian tangan kanan kita memegang pisau untuk menyembeli, tangan kiri memegang apa? Bagian kepala kambing tersebut. Supaya lebih apa? Lebih tegang, ya. Kalau begini melorot, apa namanya, lembek lehernya, itu biasanya pisau kurang bisa masuk, ya. Tapi kalau ditegangkan begini, ditarik, sambil ditarik kemudian disembeli, maka itu lebih mudah. Jadi diantara hikmah, demikian pula sapi semuanya. Kecuali apa, unta tadi, karena unta itu dalam keadaan berdiri disembeli, ditusuk bagian lehernya. Bagian lehernya. Nah, itu namanya an-nahar. Tayuhan, selesai pembahasan ini tentang anjuran bagi yang berkurban untuk dia sendiri yang turun tangan langsung. Kemudian setelah itu, setelah beliau menyebutkan tentang keutamaan ataupun anjuran bagi yang berkurban untuk dia sendiri menyembelih hewan kurbannya, beliau menyebutkan pembahasan berikutnya, babu man zabaha dhuhiyyat ghairihi. Ini adalah satu penjelasan tentang orang yang menyembelih hewan kurbannya orang lain. Artinya mungkin dia diberi kepercayaan untuk dia menyembelih hewan kurban seseorang, maka ini boleh. Babu man zabaha dhuhiyyat ghairihi, orang yang menyembeli hewan kurbannya orang lain, artinya melalui permintaannya. Wa aana rajulun ibnu Umar fi badanati, dan seorang laki-laki telah membantu Abdullah bin Umar pada hewan kurban untanya. Ya, Abdullah bin Umar pernah berkurban atau menyembeli badana, itu unta betina. Kemudian enam, seseorang membantu beliau. Sehingga dari sini anjuran bagi kaum muslimin untuk membantu saudaranya ketika ada yang berkurban. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ketika ada tetangga kita, ada kaum muslimin, ya, tidak usah malu-malu, bantu saudaranya, dapatkan pahala. Enam, wala yazalul abdu fi auni akhihi. Apa? Enam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana fi auni akhihi. Dan seorang hamba itu terus menerus dalam bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala selama si hamba tersebut juga membantu saudaranya. Dan hadis-hadis yang lain tentang keutamaan saling ta'awun, saling kerjasama dalam kebaikan, termasuk dalam penyelenggaraan hewan kurban ini. Nah, penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Jadi pembahasan pertama tentang bolehnya seseorang apabila dia dimintai untuk menyembeli hewan kurban seseorang, boleh dia membantunya. Nah, kemudian yang kedua juga anjuran untuk membantu saudara kita. Ya, paling kalau jenis sapi biasanya repot, kalau dia sendiri boleh jadi dia tidak mampu, ya. Nah, mungkin membutuhkan 2-3 orang, bahkan 4 orang. Nah, wa amara Abu Musa banatihi, dan Abu Musa radhiyallahu anhu telah memerintahkan kepada anak-anak perempuannya, ayudhina bi aidihinna, agar anak-anak perempuannya sendiri yang menyembelih kambing-kambing mereka. Jadi Abu Musa al-Asy'ari telah berpesan kepada putri-putrinya, anak-anak perempuannya, agar mereka sendiri yang menyembelih kambing-kambing mereka. Qala haddatsana Qutaibah, telah menyampaikan kepada kami Qutaibah, wahwa Qutaibah ibnu Sa'id Abu Raja al-Baghlani. Qutaibah, wahwa Qutaibah ibnu Sa'id ibnu Nam ibnu Jabil Abu Raja al-Baghlani fiqatun thabtun. Qala haddatsana Sufyan, wahwa Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq al-Thawri Abu Abdullah fiqatun hafizun faqihun abidun imamun hujjah. Luar biasa, ya. Ini rekomendasi yang luar biasa ini. Kalau kita pulan-pulan, apa? Kuat makannya, kuat tidurnya, masya Allah. Nah, bukan kuat hafalannya, tapi kuat tidurnya, kuat makannya, nah, kuat ngobrolnya, kuat candanya, kuat ketawanya. Adapun para salaf dahulu, subhanallah, ya, mereka dikatakan fiqah, sabutun, faqihun, abidun, imamun, hujjah. Kalau kita hari ini, waduh, mungkin kalau kita mau disebut cepat-cepat kita malu, ya. Nah, Allahumma musta'an, ya. Mereka adalah orang-orang yang terbaik. Qala haddatsana Sufyan, wa Sufyan ibnu Sa'id ibni Masruq ats-Tsauri, lebih terkenal dengan Sufyan ats-Tsauri. An Abdurrahman ibni al-Qasim, dari Abdurrahman ibnu al-Qasim, dari abihi, an abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Sudah lewat ini beliau kemarin. Wahu Abdurrahman ibnu al-Qasim ibnu Muhammad ibni Abi Bakar as-Siddiq. Jadi beliau ini masih cucunya Abu Bakar as-Siddiq. Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi, siapa bapaknya? Wahu al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq min fuqaha'i as-Saba'ah min ahli al-Madinah. Ini al-Qasim ibn Muhammad ini salah seorang dari 7 ahli fikihnya Madinah yang hidup sesama. Iza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum anil immi laysat kharija faqul hum ubaidullahi Urwatu Qasimu Sa'idun Abu Bakrin Sulaimanu Kharija. 7 orang. Idza qila man fil ilmi sab'at abhurin, apabila kalian ditanya siapa 7 orang yang keilmuannya dia sangat luas seperti lautan. Riwayatuhum 'anil ilmi laysat kharija, ilmu mereka atau ilmu mereka tidak pernah keluar, atau riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu. Faqul, maka katakan, dia adalah hum Ubaidullah, Ubaidullah ibn Uthbah ibn Mas'ud. Faqul hum Ubaidullah Urwatu Qasim, Urwa ibn Zubair Al-Qasim, yang di sini Al-Qasim ibn Muhammad. Sa'idun wa Sa'id ibn Musayyab, Abu Bakrin ibn Al-Harith, Nam Sulaimanu, Sulaiman ibn Yasar, Kharijah, itu Kharijah ibn Zaid ibn Thabit. Nah, 7 para fuqaha yang sezaman semuanya dari penduduk Madinah. Nah, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dahala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisharifa wa ana abki. Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk menjumpai saya di satu tempat namanya Syarifah, nama tempat sebelum Makkah. Wa ana abki, dan saya saat itu sementara menangis. Faqala, maka beliau pun berkata, malaki ana fisti, ada apa dengan engkau wahai Aisyah, apakah engkau sedang haid? Qultu na'am, saya pun berkata iya wahai Rasulullah. Qala hadha amrun katabahu Allah ala banati Adam, bahwasanya ini adalah suatu perkara yang namanya haid bagi wanita adalah suatu perkara yang telah Allah tetapkan pada seluruh anak-anak perempuan Bani Adam. Yaqdi ma yaqdi al-hajj, dan yang dikatakan if'ali ma yaf'alul hajj, lakukan saja atau lakukan apa saja dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Gair Allah tatufi bil bait, hanya saja kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah. 6. Aisyah menangis karena orang-orang pada melakukan umrah. Ya. Melakukan apa? Umrah, sementara beliau tidak bisa umrah karena sementara haid tidak boleh tawaf. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam dalam rangka menghibur hatinya Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau hendak pulang ke Madinah, maka beliau pun memerintahkan saudaranya Aisyah yaitu Abu Bakar Abdurrahman ibnu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk mengantar saudarinya ke satu tempat namanya Tan'im, yang saat ini sudah dibangun satu masjid namanya Masjid Aisyah. Di situ orang mengambil umrah, biasanya orang-orang Makkah ataupun para pekerja yang tinggal di Makkah dan sekitarnya. Dari situ apa? Mereka mengambil miqat. Adapun orang-orang yang pergi haji, pergi umrah, kemudian berulang-ulang dari situ, maka ini tidak ada tuntunannya. Ya, diingatkan kepada saudara kita, jangan sampai dia membuang waktunya meninggalkan sholat jamaah. Ya, kita ketahui tentang keutamaan sholat berjamaah di Masjidil Haram, kemudian mereka habiskan waktunya nyewa taksi, ya, enam, ataupun nyewa sebagian orang, ya, tukang tunjuk jalan, membawa dia ke Masjid Aisyah Tan'im, padahal dia sudah berumrah. Karena sebagian orang-orang berumrah pagi, sore berumrah, besok pagi umrah lagi. Siapa? Diumrahkan kakeknya, neneknya, bapaknya, ataupun ibunya, ataupun ya orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Maka tidak ada tuntunannya berumrah berulang-ulang dengan satu kali keberangkatan. Tapi siapa yang keluar dari Makkah, mungkin ada keperluan ke Madinah ataupun ke sebagian tempat, kemudian dia masuk kembali ke Makkah, silahkan berumrah. Adapun berulang-ulang pagi, sore, atau baru sehari besok umrah lagi, maka tidak ada tuntunannya ayol ikhwah. Wallahu musta'an. Adapun siapa saja yang kadang-kadang seperti Aisyah, dia pergi haji, dia tidak membawa hewan sembelihan, wajib bagi untuk melakukan haji tamattu, yaitu berumrah kemudian haji, ya. Nah, sekarang pas dia masuk ke Makkah dalam keadaan dia sudah haid, nanti dia naam, dan sampai masa wukuf 9 Zulhijjah belum bersih, langsung dia tetap wukuf dan untuk niat haji, sehingga dia hanya dikatakan haji ifrad saja, artinya dia haji sendiri toh. Nanti kalau mau pulang ada waktu, dia mau berumrah, silahkan berumrah seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan tidak perlu kembali ke Yalamlam, cukup di Tan'im tadi yang di situ ada Masjid Aisyah. Jadi siapa yang keadaannya seperti Aisyah, silahkan seperti itu. Nah, adapun berulang-ulang pulang balik ke Tan'im, ke Masjid Aisyah berumrah pagi sore, maka ini para salaf tidak melakukannya. Naam. Baik, law kana khairan lasalakuna ilaih. Seandainya adalah sesuatu yang baik, maka pasti para salaf yang mereka adalah orang yang paling bersemangat melakukan ibadah akan mendahului kita melakukannya. Tapi tidak dinukilkan bahwasanya sahabat-sahabat yang lain berulang-ulang umrah dengan kedatangan yang satu kali itu. Naam. Adapun kalau dia sudah keluar dari Makkah atau pulang kembali ke negerinya, pulang kembali lagi ke sana, naam. Tari Ubay dan haji wal umrah fa innahuma yamtiyanil faqr wa dhunub. Lakukan ibadah haji ataupun umrah secara berturut-turut, ya, beruntun, karena keduanya mengentaskan kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa. Nah, tapi yang kita ingkari, dia masih di Makkah, pulang balik ke Tan'im. Nah, ini dah tuntutannya. Tapi, kecuali siapa yang keadaannya seperti beliau ini, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian kata beliau, wadhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nisa'i bil baqar. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau di Mina pada saat Hajjatul Wada telah berkurban dengan menyembeli sapi untuk istri-istrinya. Beliau berkurban atas nama istri-istrinya beliau dengan menyembeli sapi. Naam. Siap ya, Ikhwan? Sisi pendalilannya tentang bolehnya menyembeli sembelian orang lain, Nabi alaihi salatu wasallam menyembeli apa? Sapi. Dan sapi ini untuk apa? Kurbannya siapa? Istri-istrinya Nabi alaihi salatu wasallam. Siap ya, Ikhwan? Jadi ini sisi pendalilannya. Dan juga dari adapun membantu orang, ini sangat jelas juga bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah membantu istri-istrinya beliau untuk menyembelih hewan kurbannya ya mereka. Nah, Nabi alaihi salatu wasallam telah menyembelih hewan kurban tersebut. Nah, ini bukan hewan kurbannya Nabi, tapi hewan kurbannya istrinya beliau, istri-istrinya beliau. Wallahu a'lam. Sudah masuk waktu? Habis? Ah. Hakaza. Coba saya lihat hadis yang keberapa? Satu. Toya santa. Satu, dua, tiga, empat. Nah, babul adhiyati lil musafir. Lah ini musaddad ya akhi. Ini musaddad meratkan dari Sufyan. Sementara sini Qutaibah. Sufyan ibn Uyainah. Ini muridnya lain di sini. Walaupun dua-duanya Sufyan telah menganggap baik itu Sufyan Ats-Tsauri telah berguru kepada Abdurrahman ibn Qadir, demikian pula Sufyan ibn Uyainah juga telah berguru. Ini untuk membedakan, lihat muridnya. Lihat muridnya. Jadi musaddad lah yang ma'ruf mengambil dari siapa? Sufyan ibn Uyainah. Adapun Qutaibah beliau lah yang mengambil berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Ini tidak ada isyikal. Karena dua-duanya Sufyanan Ats-Tsauri Qutaibah ibn Uyainah telah berguru kepada siapa? Abdurrahman ibn Qasim. Untuk memastikan ibnu siapa dia, apakah Ats-Tsauri atau ibn Uyainah, lihat muridnya. Kalau Musaddad berarti Sufyan ibn Uyainah. Baik. Kalau Qutaibah berarti siapa? Ats-Tsauri. Sahih, Ikhwan? Naam. Berkata Al-Hafidz di dalam takrir di Fathul Bari, qauluhu Sufyan huwa ibn Uyainah wa lam yasma Musaddad min Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Quran riwayat antum tahu, qala haddatsana Musaddad an Sufyan. Pastikan Sufyan ibn Uyainah. Kenapa bukan Ats-Tsauri? Musaddad tidak pernah berguru kepada Sufyan Ats-Tsauri. Sahih, Ikhwan? Begitu caranya. Sudah waktu? Hah? Baru jam 11 lewat? 25. Tuyuhan. Tinggal sedikit ini. Kalau kita balap sedikit. Tidak sedikit dari pantai. Saya selesai pembahasan ini. Baik, kita istirahat ya. Ba'da dzuhur kita lanjutkan. Insyaallah. Sudah fit.